نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. بابا dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada hari ini kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin bulanan yang mungkin pada hari ini karena kita sekarang sedang di atau sudah masuk di bulan Muharram dan nanti akan kita singgung kembali ya berkaitan dengan hal-hal yang biasa dilakukan atau ritual yang dilakukan oleh kalangan Syiah. Tetapi yang punya buku yang saya tulis, ada Bu yang megang buku ini sekarang? Ada. Kalau yang megang buku saya yang sekarang saya tulis, silakan dibuka halaman 27. Ya, halaman 27. Dan mungkin nanti yang berminat bisa menghubungi Ibu. Ya, panggilannya Ibu Lala ya. Istrinya dari Kang Angga ya. Dalam halaman 27, dan ini belum pernah kita ungkap ya, kita bahas tentang poin 27 ini. Dalam catatan yang saya tulis, kita perlu memunculkan ya, memunculkan berkaitan dengan testimoni atau mempublikasikan atau menerbitkan ya testimoni para pengikut Syiah yang kemudian keluar dari Syiah. Dalam footnote 18 itu saya menyebutkan termasuk yang perlu dipublikasikan adalah salah seorang tokoh Syiah terkemuka saat ini, yaitu Al-Imam Ayatullah Husain Al-Mu'ayyad. Ya, jadi beliau masuk ke dalam level mujtahid. Mujtahid itu dari sisi keilmuan sudah tidak diragukan. Ya, bahkan Ayatullah gelar, sebuah gelar yang juga dimiliki oleh ulama-ulama besar Syiah. Ya, seperti misal Ayatullah Khomeini, Ayatullah Al-Udhma Al-Khu'i. Ya, atau misal Ayatullah Al-Udhma kakek beliau yaitu Muhsin Al-Hakim, itu sudah menyematkan atau mendapat gelar dengan Ayatullah. Ya, artinya sudah di level yang paling tinggi dan beliau sudah menempuh jenjang pendidikan yang paling tinggi. Bahkan beliau termasuk menjadi seorang pengajar ya. Artinya sudah level Ayatullah, sudah sosok yang paling tinggi dalam gelar keilmuan ya, termasuk diantaranya dalam di kalangan Syiah. Maka berangkat dari halaman 27 di footnote yang ke-18, kita akan memulai dan sebagai pintu awal ya, pintu gerbang untuk masuk ke pembahasan tentang Syiah yang ada. Dan ini barangkali sebagai gambaran sosok beliau ya, sosok masih dalam pakaian jubah Syiahnya ya, kemudian secara bertahap kemudian beliau kemudian berubah. Ya, beliau berubah. Dan ini termasuk catatan atau apa nih? Ini di Twitter ya. Ya, bagaimana seorang ulama Saudi bernama Dr. Sa'ad Al-Barik, dia mengatakan sangat senang telah bertemu dengan dua tokoh mantan Syiah. Bahkan masih digunakan kata-kata Ayatullah. Kita lihat Fadilatul Syekh Husain Al-Mu'ayyad Al-Marja Asy'i. Ini beliau. Jadi pertama bertemu dengan Husain Al-Mu'ayyad, yaitu ulama otoritatif Syiah. Ulama marja itu artinya referensi. Ya, jadi ulama yang dijadikan referensi oleh kalangan Syiah, yaitu bernama Husain Al-Mu'ayyad. Ya, kemudian berikutnya dengan Bashir bin Hasan bin dari Tunis. Ya, ini gambaran beliau, walaupun tentunya harus dimaklumi. Kalau orang sejak kecil lahir di keluarga Syiah yang kemudian belajar di basis keilmuan Syiah di Iran, yaitu di hawzah ilmiah kun di Iran, yang kemudian kalaupun beliau berubah masuk ke Islam, ini tentunya masih proses. Dalam arti kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, itu adalah sebuah hal yang wajar. Ya, kadang ada kelompok yang terlalu ekstrim juga, ketika beliau sudah keluar dari Syiah, masih juga dia apa? Ya, dianggap kecil, ya dianggap meremehkan, karena memang dalam sebagian pemahaman beliau ini belum tuntas ya secara keseluruhan, terlebih khusus berkaitan dengan pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah itu jangankan orang yang baru keluar dari Syiah. Orang yang sudah lama bahkan lahir di Syiah, lahir dalam Islam pun ini masih keliru dalam permasalahan asma dan sifat. Ya, karena berkaitan dengan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sifat-sifat Allah, ini termasuk permasalahan yang cukup rumit. Ya, tidak setiap orang kemudian mampu menggelutinya, tidak setiap orang kemudian juga mampu memahaminya. Maka berkaitan dengan beliau, mungkin kita sedang bahas satu tokoh yang disebutkan dalam buku yang saya tulis, ada dalam halaman ke-27, ya, footnote 18, berkaitan dengan pentingnya kita menggali, pentingnya kita mempublikasikan tentang orang-orang yang bertaubat dari Syiah. Walaupun beliau punya prinsip, ya, beliau awalnya punya prinsip, saya kalau keluar Syiah dan masuk ke dalam agama Islam, ke dalam agama yang benar, maka beliau mengatakan saya tidak mau menjadi sosok yang ekstrim. Saya tidak mau seperti Tijani, beliau mencontohkan. Jadi Ahmad Tijani itu yang menulis buku saya bertaubat dari paham Wahabiyah, dia paham atau aliran Wahabi. Dia bertaubat yang kemudian menghujat habis-habisan tentang Wahabi tadi. Nah, beliau punya prinsip saya kalaupun keluar dari Syiah, saya tidak akan apa? Ya, tidak akan mati-matian menghujat. Itu biasa, itu proses awal. Ya, tetapi lama-kelamaan beliau juga akhirnya apa? Menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah yang ada. Ya, dalam bukunya namanya Ittihad Usail, yang mungkin nanti akan kita tampilkan cover buku beliau. Beliau sejak 1982 sampai 2003 ini tinggal di basis keilmuan Iran, yaitu di Qum, ya, di Hawzah ilmiah di Qum. Beliau belajar sampai jenjang yang paling tinggi, yang kemudian beliau juga menjadi pengajar di situ, di Qum di Iran, yang kemudian nanti termasuk kenapa beliau sampai keluar dari Syiah, itu pun ada sebabnya. Ya, diantaranya adalah beliau mendapatkan tugas untuk meneliti satu judul buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasir bin Abdullah Al-Kifari. Ya, jadi bukunya dengan judul Usul Madhab Asy'iah Syiah Al-Ithna Asyariyah, beberapa prinsip tentang Syiah Imamiyah, yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Saudi, yang kemudian buku itu diteliti oleh beliau, tujuannya untuk dibantah. Ya, tujuannya untuk dibantah karena ini mendapat tugas dari Hawzah ilmiah tersebut. Tapi ternyata buku yang ditulis oleh Al-Kifari tidak ada satupun rujukannya melainkan dari buku-buku primer Syiah. Ya, buku-buku otoritatif Syiah. Sehingga ketika dikatakan atau di situ dinukil perkataan ulama misalnya Al-Kulaini, kemudian oleh Husain Muayyad dirujuk, ternyata memang benar. Al-Kulaini mengatakan demikian. Ya, ketika dalam pembahasan tentang takfirus sahabat, tentang bagaimana mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirujuk ya ke dalam buku-buku induk kalangan Syiah, ternyata memang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Jadi mau dibantahnya bagaimana, susah. Ya, ketika dalam hadis-hadis yang ada yang dimunculkan oleh Al-Kifari berkaitan dengan prinsip orang Syiah itu mukhalafatul jumhur fihi rasyad, menyelisihi mayoritas orang-orang Islam, itu ada pintu kebaikan. Ya, disebutkan kalau menurut kita nikah mutah halal apa haram, Bu? Halal apa haram nikah mutah? Haram, ya. Tapi dalam ajaran Syiah berpahala. Berpahala, bahkan ya berpahala, bahkan yang tidak melakukannya nanti apa hidungnya akan copot. Ya dibangkitkan di hari akhir tidak punya hidung. Jadi nanti kalau di hari akhirat dibangkitkan ada yang tidak punya hidung, nah itu belum kawin mut'ah itu. Ya, tapi ini dalam tersisinya. Baik, kemudian sejak atau pasca 2003 dan ini sudah mulai terjadi penjajahan sekutu. Dia sudah masuk ke Irak. Yang kemudian beliau termasuk tokoh Syiah yang anti dengan Amerika ketika itu. Beliau menolak kedatangan Amerika dan sekutu yang masuk ke Irak. Yang kemudian beliau juga sejak kecil sudah dilahirkan dalam keluarga Syiah, keluarga yang fanatik, yang kemudian juga belajar jenjang pendidikan yang beliau tempuh juga ada di basis keilmuan yang terbesar yaitu di Qum di Iran. Dan dulu pernah kita sampaikan untuk mahasiswa kita di mahasiswa Indonesia yang belajar ke Iran sudah cukup banyak, yaitu sekitar ya dari angka 5 sampai 7 ribuan. Ya sampai 7 ribuan mahasiswa, padahal di Mesir saja tidak nyampe 5 ribu. Ya kalau di 2000 dulu di 1997 masih 3.500. Ya tapi sekarang mungkin sekitar 5 ribuan. Tetapi berbeda dengan para pelajar yang ada di Irak, ini jumlahnya cukup banyak. Ya cukup banyak dengan sekitar 5 sampai 7 atau bahkan mengatakan sekitar sudah sampai 8 ribuan. Ya dan di Bandung barangkali ini sebagai gambaran, di Bandung ini termasuk mengerikan juga ini perkembangan Syiah. Ada yang sudah menampilkan barangkali data real, ya data real tentang populasi Syiah di Bandung. Ini sudah dengan nominalnya ya, sudah. Misal di sini ada namanya Cimenyan sudah 1.687. Ya, kemudian ada apa? Cisengkrang atau apa nih? Cirengkrang, Cilengkrang. 607. Jadi ini kalau yang merah, ada warna apa nih? Hijau dan kuning. Kalau yang merah itu sudah mengkhawatirkan. Ya, perkembangannya termasuk cepat. Cileunyi sudah 1.811. Ya, kemudian Ranca Ekek, memang basisnya ini Ranca Ekek, terus Ciparai itu sampai Majalaya itu udah. Ya, Baleenda, Ciparai, Majalaya, Paseh. Ya, ini yang merah-merah ini sudah luar biasa. Ya, ini data real ya tentang kekuatan Syiah di Bandung sudah ribuan. Ya, sudah ribuan. Makanya wajar kalau Kang Jalal kemudian gul. Ya, gul menjadi anggota DPR RI. Di sini enggak tertulis Cisangko di sini, ada Ciwidey di sini. Ya ada Pasir Jambu sudah 1.394. Ya kemudian Pangelengan sudah 1.020. Soreang 1.000. Jadi rata-rata banyak di atas 1.000. Ya sudah cukup banyak. Kalau mereka suara yang diberikan kepada Kang Jalal ya. Padahal satu harus berapa ribu, Pak? Enggak apa-apa ya. Yang lain sini mengkhawatirkan ya, ini zona sisasi populasi Syiah di Kabupaten Bandung. Ini baru Bandung, belum nanti Sumedang, belum nanti tempat saya Majalengka, ya belum yang lainnya. Apalagi dan Purwakarta dengan bupatinya juga Syiah, ini luar biasa. Ya Purwakarta termasuk Syiah bupatinya. Makanya termasuk baru tahu bu, baru tahu ya, udah lama sebenarnya. Jadi ya, memang di antara dua ada perubahan di kota Purwakarta kalau jalan malam. Ya mulai maghrib dan saya jalan. Pertama banyak patung-patung sekarang. Ya yang kedua lampunya sudah lampu ciri khas Cina itu yang merah. Nah, itu sudah ada perubahan-perubahan ini menurut orang Purwakartanya. Jadi yang jelas mereka dengan sudah mulai dia mengangkat sosok-sosok pimpinan, sudah bisa mengajukan pimpinan dari kalangan Syiah. Baik, kembali kepada pembahasan kita berkaitan dengan sosok Husain al-Muayyad ini. Ya beliau sejak 2003 sudah meninggalkan Qum Iran, yang kemudian ketika beliau kembali ke negerinya itu di Irak diminta untuk menjadi ulama otoritatif ya sebagai marja' Syi'i, sebagai ulama rujukan kalangan Syiah, tapi beliau juga kemudian menolak karena tidak setuju dengan pemerintah Syiah yang minta bantuan ke Amerika. Jadi memang sejak awal kayaknya beliau sudah punya jiwa yang kritis. Ya, kemudian beliau di tahun 1998 sampai 2003 ini sudah dikenal dengan Syi'i al-Islahi. Jadi Syiahnya Syiah yang reformis. Beliau tidak suka kalau sahabat itu dihujat. Ya, jadi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum itu dihujat, beliau sudah tidak suka. Beliau tidak suka kalau istri-istri Nabi kemudian juga dihujat, tapi tetap masih dalam keadaan Syiahnya. Bahkan sampai sekarang, ya Allah alam, yang saya dapat berita informasinya, kalau belum berubah, beliau salawatnya pun masih salawat ala Syiah. Ya insyaallah wassalamu ala Muhammad wa ala ali. Ya wa ala ali. Jadi kalau kita kan misalnya Allah wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar, kalau khutbah itu gimana? Allah nusalli wa nusallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi atau ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila sampai seperti itu. Kalau mereka tidak, ya, walaupun memang nanti yang digunakan adalah dalil yang ada ya dalam hadis berkaitan dengan salawat ketika tasyahud. Kemudian beliau juga sudah mulai merasa ragu terhadap ajaran Syiah, terlebih dalam masalah imamah. Dulu pernah kita sampaikan, ya dalam masalah imamah itu, imamah, ibu ada yang tahu artinya imamah bu? Imam artinya apa? Nah pemimpin, itu kalau imamah, kepemimpinan. Ya berkaitan dengan kepemimpinan, kalangan Syiah itu, nanti ibu yang punya buku dilihat, halaman 129. Ya, dalam halaman 129 kita telah menyebutkan bahwasannya dalam ajaran Syiah imamah itu dijadikan rukun iman yang keempat. Imamah itu merupakan rukun iman yang keempat dan semua dalam halaman 129 yang kemudian Husain al-Muayyad ini sudah ragu tentang konsep imamah. Sebagai gambarannya, ya saya merujuk ke dalam buku asli yang ditulis orang Syiah yang ditulis oleh Abbas Rois Kirmani. Ya, Abbas Rois Kirmani, dia nulis buku Kecuali Ali. Dikatakan apa? Misalnya halaman 22, wajah Allah itu Ali. Jadi kalau ibu ingin tahu wajah Allah, pandanglah wajah Ali. Dan memandang wajah Ali adalah ibadah. Ada yang sudah tahu wajah Ali belum? Kayaknya dengan suami ibu ganteng wajah Ali. Ini wajah Ali ini. Biasanya di rumah-rumah orang Syiah dipampang. Ya karena bukan hanya sekedar dipampang saja, memandang wajahnya saja itu ibadah. Ganteng kan lu ya? Ini wajah Ali. Berhubung yang melukisnya itu orang Iran, ya kayak Iran. Ya padahal wajah Arab perasaan gak kayak begini. Ya sama dengan yang menggambari Yesus lah. Ya, karena yang menggambar itu orang mana? Eropa ya. Saya lupa negaranya, lupa. Orang Eropa dibayangkan imajinasinya, kemudian muncullah dia sosok yang tirang, putih, kemudian ganteng. Ya, tapi coba kalau yang melukisnya itu orang Afrika, ya Niger ya, ya. Kideng ya, lain. Baik, maka di sini apa? Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ya ini gelar bagi Ali bin Abi Thalib itu adalah Amirul Mukminin. Ini memandang wajah Ali itu ibadah. Ya, dalam ajaran mereka. Sehingga wajar. Kemudian nanti kita menemukan ada foto ya, foto-foto yang ditempel oleh kalangan Syiah itu, bahkan sampai 12 imamnya pun ada. Ya, kemudian alam diciptakan setelah 14 manusia suci. Ya, jadi diciptakan dulu 14 imam. Kemudian juga ketika kita membaca surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat sudah mengatakan, padahal kami ini suka bertasbih dan memuji engkau ya Allah. Jadi para malaikat itu jauh sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sudah tasbih kepada Allah, sudah memuji Allah. Tetapi bagi dalam ajaran Syiah, justru yang pertama kali melakukan tasbih dan mensucikan Allah itu bukan malaikat, tapi siapa? 14 imam. Ya, ini konsep imamah yang sudah mulai ragu. Ayatullah Sayyid Husain al-Muayyad ini sudah mulai ragu. Ya, atau bisa dikatakan yang mengajarkan malaikat itu adalah imam. Padahal ketika Nabi bagaimana diajari membaca oleh siapa? Oleh Jibril. Ya, bisa dikatakan ya Muhammad Iqra. Kemudian Nabi kita mengatakan ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Yang mengajarkan adalah Jibril. Dan ayat menyebutkan Allamahu syadidul quwwah. Yang mengajari Jibril adalah Allamahu. Jibril itu diajari Nabi Muhammad itu diajari oleh Jibril yang disifati dengan syadidul quwwah. Ya, sosok yang mempunyai kekuatan. Nah, maka ini kultus. Ya, ada kultus dalam ajaran Syiah itu justru malaikat Jibril diajari atau seluruh malaikat yang ada diajari oleh para imam. Silakan Ibu dalam fikih nanti bagaimana ketika penetapan waktu-waktu sholat. Sholat duhur masuk, sholatnya berapa rakaat, sholat asar masuk, kemudian berapa rakaat. Yang ngajari siapa? Nabi Muhammad diajari oleh Jibril. Jadi Nabi saja yang ngajari adalah malaikat. Ya, tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang dari malaikat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi demikian dalam ajaran Syiah, justru para malaikat adalah yang diajari. Justru malaikat diajari oleh imam. Ya, diajari oleh imam. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwasanya para malaikat itu atau para imam itu, ya, para imam itu lebih pintar daripada malaikat. Ya, ini yang dulu pernah kita sampaikan. Ya, ini dalam buku orang Syiah yaitu kitab Biharul Anwar disebutkan bahwasannya para imam itu diberikan seluruh ilmu malaikat dan para nabi. Ya, jadi kalau Allah memberikan ilmu ke Jibril, memberikan ilmu ke Mikail, kepada seluruh malaikat, maka para imam itu dapat ilmu itu. Kalau Allah memberikan ilmu kepada para nabi, maka ilmu seluruh para nabi diberikan kepada para malaikat. Jadi imam itu mengetahui ilmu malaikat, mengetahui ilmu para nabi. Ya, sehingga mereka lebih pintar. Ini hal-hal seperti ini yang kemudian diragukan oleh imam atau ayatullah Husain al-Muayyad. Ya, kemudian kalangan Syiah juga memposisikan Ali itu seperti Tuhan. Ya, seperti Allah. Nanti yang akan menghisab kita semua di akhirat itu Ali. Yang akan mengazab seseorang atau yang akan menentukan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, itu adalah Ali. Ya, jadi Ali itu akan mengadili seluruh manusia. Nah, ini jelas. Yang namanya mengadili, menghisab, yang kita yakini itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ajaran Syiah, ini mungkin padat, barangkali bisa digeser Ibu. Ya, tafasahu agar diperluas. Dan kemudian jadi berkaitan dengan mengadili, ya, kemudian menghisab, kemudian yang menentukan si fulan ini masuk neraka, kemudian si fulan masuk surga, itu sebenarnya bukan hak manusia, akan tetapi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian, ya, kalangan Syiah telah menjadikan ini semuanya yang akan melakukan adalah imam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan hakikat daripada ajaran Syiah tentunya berkaitan dengan hal ini, yaitu kultus kepada para imam. Ya, kemudian beliau juga sudah mulai meragukan tentang imam itu suci. Ya, imam itu suci, imam itu maksum, imam itu apa, terjaga dari kesalahan. Kemudian beliau juga sudah mulai ragu tentang wahyu itu masih turun. Ya, jadi mereka meyakini kalau kita kan menyatakan wahyu sudah putus. Ya, dengan ayat yang menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya, bagi agama itu bagi kamu, kemudian telah aku ridai Islam sebagai agama kamu. Tetapi dalam ajaran Syiah, mereka mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum biwalayati Ali. Ya, jadi telah aku sempurnakan agama apa? Al-yauma akmaltu lakum, ya. Jadi telah aku sempurnakan Islam itu sebagai agama kalian dengan diangkatnya Ali sebagai pemimpin. Kalau saya tanya ibu dan bapak sekalian, kapankah orang Syiah meyakini Ali itu diangkat menjadi khalifah? Dalam peristiwa apa, bu? Ada yang tahu? Nah, berilkum kapan? Kapan? Nah, gak apa-apa, biar mengingat memori kita nih. Tanggal berapa? Lupa. Kalau orang Syiah gitu, lupa dia. Kalau bukan orang Syiah, tidak tahu. Tapi kalau orang Syiah tahu. Ya, nanti enggak apa-apa. Ini yang coba ibu yang punya buku, ya, silakan lihat halaman 97. Ya, dalam halaman 97. Nanti yang nginap di Gololo masih ada, ya, buku, ya? Ya, masih ada. Dan di tas saya masih ada, tinggal 4 lagi. Baik, nanti dilihat dalam halaman 97, dalil kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai imam, sebagai wali. Ya, mungkin sebelum ini kita selingan dulu lah, biar enggak tegang. Mana ini? So, kita lihat bagaimana mereka membuat film. Dalam film itu Ali diangkat sebagai khalifah yang sah kalau Rasulullah nanti wafat. Ada Ibnu Qadir, ya. Jadi ini Nabi Muhammad, ini Ali. Ya, jadi ini Nabi Muhammad mengangkat tangan Ali. Ini Ali. Mungkin sedikit kita lihat dulu sedikit, ya. Baik, jadi tangan Ali diangkat di hadapan ribuan manusia. Ini dalam keyakinan Syiah. Dan tanggal 18 Zulhijjah. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 4. 4 atau 3? 4, ya. Hari Sabtu tanggal 1, Ahad 2. Ya, sekarang tanggal 4. Kita tanggal 4 Muharram. Pada hari Senin 2 pekan yang lalu lebih. Ya, pada hari Senin 2 pekan yang lalu, yaitu tanggal 18 Zulhijjah. Saya malam masa ini jadi lupa. Pokoknya 2 Senin yang lalu. Sudah masuk 3 Senin sekarang. Ya, sudah masuk ke 3 Senin. Jadi sudah 2 pekan lebih. Syiah seluruh Indonesia, seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, di Indonesia misalnya di Condet, kemudian di ada kampus, ya, yang Kang Jalal kemudian tampil di kampus Universitas Persada atau di Bondowoso dan di Bandung, dengar-dengar kabur. Ya. Ketika mereka mau melakukan ritual atau terus disaperoni oleh ormas, ya, artinya kaum muslimin, lari, bu, ya, tidak jadi, ya. Ini itu adalah dalam rangka memperingati dan mendeklarasikan bahwasanya Ali itu adalah khalifah yang sah kalau Rasulullah wafat nanti. Jadi dihadap dalam film ini, dihadapan ribuan manusia, Rasulullah menyatakan, nanti dalam buku yang satu saya sebutkan riwayatnya, ya, disebutkan man kuntu maulahu fa aliun maulah. Ya, ada di situ. Allah mawali man walah wa adi man ada. Jadi sambil mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan man kuntu maulahu. Orang Syiah mengartikan barang siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpin, maka angkatlah Ali juga sebagai pemimpin. Tetapi kata-kata maula dalam hadis itu ahli sunnah menafsirkannya lain. Maula artinya adalah wali, artinya adalah kekasih yang cintai. Barang siapa yang mencintai aku, maka hendaklah Ali dicintai. Dan definisi atau pengertian wali itu diartikan dengan kekasih, dengan sosok yang dicintai. Ini termasuk didukung juga oleh orang Syiahnya sendiri. Yang maka dalam buku saya sebutkan Umar Hasim, tokoh Syiah Indonesia, ini justru menyatakan terjemah yang benar dari arti man kuntu maulahu itu artinya adalah kekasih. Ya, jadi barang siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagai yang dicintainya, maka hendaklah Ali dicintai. Kenapa demikian? Kita akan memahami hadis ini kalau kita melihat kronologisnya. Ya, jadi ketika itu, ketika Rasulullah berangkat haji, kemudian Rasulullah mengirim pasukan ke Yaman di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Kemudian dalam perang itu sahabat Khalid bin Walid kemudian menang. Maka mengirim utusan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kirim orang, kirim utusan yang akan membagi ghanimah ini. Karena ghanimah harus ada yang membagi. Ya, kemudian Rasulullah mengutus Ali. Ya, diutuslah sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib ya termasuk dibagikan ghanimah itu, dan diantar seperlima ghanimah itu untuk Rasul. Dan diantara seperlima untuk Rasul itu nanti oleh Rasul akan dibagikan lagi, termasuk kepada keluarga Rasul, untuk para istrinya, ya termasuk untuk anak-anaknya. Dan diantaranya adalah termasuk Ali, nanti akan mendapat bagian dari bagian yang ada di seperlima tadi. Maka ketika sudah dibagi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian diantara ghanimah itu, nah ini agak sedikit ini barangkali boleh dikaitkan dengan apa peristiwa di luar ya. Yaitu diantaranya ada sabia atau sabaya. Sabaya itu wanita. Ya, jadi yang jadi tawanan adalah perempuan, yang kemudian Ali bin Abi Thalib menggauli perempuan itu. Yang menggauli perempuan itu, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mandi. Setelah mandi kemudian menemui para sahabat dengan kondisi rambut yang masih basah. Akhirnya Buraidah Aslami termasuk yang bertanya-tanya, beliau mengatakan kok bisa Ali menggauli wanita atau tawanan tadi itu, ya budak tadi itu, padahal itu milik jatah Nabi. Akhirnya datanglah berita tentang ketidaksukaan Buraidah kepada Ali, yang kemudian Buraidah dipanggil oleh Nabi dan dikatakan oleh Buraidah, Atakdabu Aliyan, apakah kamu benci kepada Ali? Kemudian Buraidah mengatakan iya, saya tidak suka dengan sikap Ali yang menggauli budak yang seharusnya sudah diberikan untuk bagian Anda. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Buraidah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib termasuk bagian dari seperlima yang jatah saya. Maka yang perempuan itu biarkan untuk Ali bin Abi Thalib. Maka Buraidah mengatakan, sejak saya mendapatkan penjelasan Rasulullah SAW tentang pembagian tadi, maka boleh mengatakan sejak saat itu saya tidak pernah lagi tertanam dalam diri saya benci kepada sahabat Ali. Maka keluarlah hadis ini. Ya, keluarlah hadis ini oleh Rasulullah ketika dalam peristirahatan, ya tempat istirahat, yaitu di daerah Godir. Godir itu artinya sungai kecil. Khum artinya sebuah tempat yang ada pepohonan yang rindang. Maka itu dijadikan tempat untuk beristirahat. Ya, beristirahat di tempat itu, keluarlah kata-kata tadi, man kuntu maulahu fa aliun maulah. Ya, barang siapa yang menjadikan aku kekasihnya, maka Ali juga hendaknya dijadikan kekasih, jangan dibenci. Nah, jadi dengan kronologis, ya dengan asbab wurud dari hadis itu, kita bisa mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan peristiwa Ghadir Khum tidak seperti dalam film ini. Ya. Tidak seperti dalam film ini yang kemudian dihadiri oleh ribuan manusia karena kalangan Syiah menyatakan Ghadirhum adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, padahal bukan. Yang namanya Ghadirhum itu Mekah ke Madinah itu kan 400 km. Ya, Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu 400 km. Maka sepulang Rasulullah dari Mekah setelah haji itu, kemudian setelah melalui 250 km dari Mekah, bertemulah dengan Khum. Berarti dari Khum, dari Ghadirhum ke Madinah tinggal berapa kilo? 150. Tinggal 150 kilo. Artinya apa? Ghadirhum itu lebih dekat ke Madinah. Maka tidak mungkin Ghadirhum yang jaraknya 250 km itu dari Mekah itu dikatakan sebagai tempat berkumpulnya manusia, karena tempat berkumpulnya manusia di seluruh penjuru dunia itu adalah Mekah itu sendiri. Ya, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Suriah, dari Mesir, dari Irak, semuanya berkumpulnya di mana? Kan di Mekah. Dan ayat sudah jelas dalam surat Al-Hajj mengatakan wa'adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijal wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi kumandangkanlah akan wajibnya ibadah haji, niscaya seluruh manusia akan mendatangi, seluruh manusia dari segenap penjuru akan mendatangi Ka'bah itu, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan. Ya, baik berjalan kaki maupun dengan berkendaraan. Maka memang nanti ada pembahasan tentang ibadah haji itu bagusnya jalan kaki atau naik kendaraan. Kira-kira bagus mana, Bu, kalau melaksanakan ibadah haji? Berkendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki, Pak, ya, energinya itu, tapi pahalanya pahala. Jadi seperti Imam Ahmad, Imam Ahmad itu 7 kali naik haji. Maaf, 7 kali naik haji, 5 kalinya dengan jalan kaki, itu dari Baghdad, dari Irak. Ini kan luar biasa. Ya, jadi naik haji itu boleh sebenarnya, bukan sekali dua kali. Ya, boleh sering. Para ulama terdahulu juga demikian melakukan sering. Melakukan ibadah haji, ya hanya kalau Imam Ahmad memperbanyak dengan jalan kaki, ya tidak berkendaraan. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau sering haji jalan kaki saja. Ya, tapi banyak juga apa yang gak nyampe. Jadi tengah jalan sudah, ya sudah wafat. Baik, bapak ibu sekalian, ini peristiwa dalam Ghadirhum dan skala sateliti. Seluruh ritual dalam ajaran Syiah nanti, ya ini yang saya teliti ya, seluruh ritual orang-orang Syiah pasti di dalamnya ada unsur melecehkan sahabat. Coba kita lihat peristiwa Idul Ghadir di yang oleh Kang Jalal itu, paling tidak melecehkan sahabat atau Nabi lah. Ya, ritual Idul Ghadir yang Senin 2 pekan yang lalu itu, bagaimana Kang Jalal dalam ritual Idul Ghadir mengatakan apa? Perempuan yang di Aceh itu yang lari, yang tidak pakai jilbab. Kemudian perempuan itu kalaupun mati, ya kalau mati maka matinya apa? Mati syahid. Jadi perempuan yang nolak pakai jilbab, kalau mati, matinya syahid. Ini ibu yang di sini pakai jilbab semua, menurut Kang Jalal belum tentu syahid. Tapi orang yang nolak, padahal jilbab itu kan bagian dari ayat. Ya, bagian dari ayat. Ada ayatnya, misal dalam surat, ya baik dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 59 itu kan berkaitan dengan kewajiban menggunakan jilbab. Tetapi demikian Kang Jalal mengatakan perempuan yang tidak mau menggunakan jilbab, tidak mau menutup aurat pun dia mati, maka matinya mati syahid. Belum lagi di ritual Idul Ghadir tadi, dia termasuk yang mengatakan bahwasannya Rasulullah, bahwasannya Kang Jalal mengatakan apa? Jadi di hadapan ya peserta ya, dalam bentuk seminar seperti itu, dia mengatakan ini merupakan disertasi yang kedua bagi Kang Jalal, yang mana dia mengatakan ini merupakan disertasi yang paling berat, ya banyak tantangannya, bahkan saya dilaporkan ke aparat, kata dia begitu, akan diajukan ke Universitas UIN, ya ke UIN Alauddin di Makassar. yang kemudian dikatakan Rasulullah itu gagal. Ya, Rasulullah gagal dalam mengorganisasikan masyarakat. Karena Rasul ketika sebelum wafatnya tidak memilih siapa pengganti Rasul. Maka dulu sempat saya buat artikel ya. Ya, sempat saya buat artikel. Kemudian saya katakan itu bukan penelitian Kang Jalal, itu plagiat. Jadi jauh sebelum Kang Jalal mengatakan Rasul gagal karena tidak memberikan tidak menunjuk siapa penggantinya, maka jauh sebelum Kang Jalal sudah muncul yang lain dulu yang kata-katanya mirip. Yang mungkin dulu pernah kita saksikan, tapi enggak apa, kita ingin tahu kalau Kang Jalal itu ngejiplak. Dan dia mengatakan itu disertasi dia, penelitian yang paling panjang kata dia. Coba ini lihat. Ini sebenarnya jauh sebelum Kang Jalal, ulama Syiah sudah mengatakan Rasulullah itu gagal. Ya, tapi Kang Jalal pinternya tidak menyitir perkataan Sayyid Jabir Agoi, tapi dia menyitir seorang sarjana Barat, artinya dari Barat. Dia menukil perkataan orang Barat yang menyatakan Rasulullah itu gagal. Ya, artinya dinisbatkan kepada penulis Barat, padahal tokoh Syiah jauh sebelumnya sudah mengatakan kata-kata itu. Ya, dia mengatakan dengan kata-kata apa? Ya Rasulullah, engkau telah melakukan kesalahan besar. Ya, artinya gagal. Ketika engkau meninggal dunia, tapi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun, siapa pengganti anda? Jadi mirip. Ya, kalau orang itu mengatakan akhtata'an kabira, ya Rasulullah, engkau telah melakukan kesalahan besar. Ketika engkau meninggalkan dunia, tidak menunjuk siapa pengganti engkau, maka kemudian seluruh bencana, seluruh keributan, seluruh fitnah, ya seluruh kekacauan di muka bumi ini, yang paling bertanggung jawab adalah engkau sendiri. Jadi apa? Menyalahkan. Yang kita garis bawahi, Kang Jalal berani menyalahkan Rasulullah, ya berani melecehkan Rasulullah, demikian juga dengan tokoh-tokoh Syiah yang lainnya. Ya, dengan tokoh Syiah yang lainnya pun apa? Melecehkan, bukan saya hanya sahabat Rasulullah, tapi demikian juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Semesko di 2013 Idul Ghadir di Semesko di 2013 di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, bagaimana ketika acara dimulai kemudian ya mungkin ada kesalahan teknis dari mereka, tiba-tiba muncul slide yang kemudian isinya apa? Melecehkan Abu Bakar dan Umar. Itu baru mulai kemudian langsung yang muncul adalah melecehkan sahabat Abu Bakar dan Umar sehingga di ruangan gemuruh. Ya, suka matikan. Nah, jadi Allah membuka tanpa diduga, tanpa direncana oleh mereka. Kemudian ya Allah membuka tipu daya mereka, tiba-tiba muncul ya slide yang berisi tentang pelecehan kepada sahabat-sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Baik, kemudian ini berkaitan dengan peristiwa Idul Ghadir yang sudah berlalu. Ya, yang tentunya ada iming-iming pahala yang tidak logis juga, dan dari sisi riwayat juga tidak benar. Ya, mungkin masih ingat tuh ya, keutamaan memperingati Idul Ghadir itu disunahkan berpuasa. Kalau di kita kan yang namanya hari raya tidak berpuasa, tapi kalau dalam ajaran Syiah justru ketika hari raya berpuasa. Bahkan Sayyid Murtada Ja'far Al-Amili, dia menulis buku tentang dengan judul Al-Ghadir, Idul Ghadir wal Mu'aridun, hari raya Al-Ghadir dan orang-orang yang menolaknya. Terus ada juga yang menulis buku tentang Idul Ghadir dengan nama Abdul Husain Al-Amini. Coba perhatikan, dari sisi nama aja apa? Abdul Husain, artinya apa? Ya, hambanya Husain. Jadi sudah apa? Kalau kita kan tidak boleh mengatakan misal Abdul Husain, Abdul Rasul, itu kan nggak boleh. Ya, kita beri nama adalah dengan misal dengan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya, tapi orang Syiah itu justru menghambakan dirinya itu kan kepada Allah. Sampai nulis nama pun dengan Abdul Husain Al-Amini. Ya, dia juga termasuk menyebutkan riwayat-riwayat berkaitan dengan Idul Ghadir dan dikatakan bahwasanya Idul Ghadir a'zam. Ya, Idul Ghadir itu jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, jadi hari raya terbesar kalau dalam ajaran Syiah justru Idul Qadir. Karena mereka menjadikan kepemimpinan adalah bagian dari rukun iman, dan mereka meyakini pada peristiwa Idul Qadir itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Ya, sebagai khalifah yang sah. Adapun para khalifah yang berikutnya, yaitu yang sebelumnya, ini dianggap melakukan sabotase, ya dianggap merampas hak yang harusnya diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyid Husain al-Mu'ayyad juga meragukan ya tentang kalau wahyu itu masih turun. Ya, karena dalam ajaran Syiah dikatakan Al-Qur'anu la yazalu yanzil. Bahwasanya Al-Qur'an itu masih terus turun, dan turun pada setiap malam Lailatul Qadar. Ya, ini termasuk bagian yang diragukan oleh beliau, ya sehingga nanti beliau keluar dari ajaran Syiah. Yang kemudian 2005 beliau sudah mulai cenderung kepada ahli sunnah, tapi masih hati-hati. Ini biasa, kita maklumi, karena yang mau keluar dari Syiah ini bukan orang bodoh. Ya, jadi disayangkan kalau ada orang yang baru belajar Syiah sebentar, tiba-tiba ya langsung dia berani mencaci maki sahabat, langsung mencaci maki istri-istri Nabi. Ya, padahal ini luar biasa. Ya, beliau saja untuk masuk Syiah itu teliti betul. Ya, beliau kaji, beliau teliti. Yang kemudian pada tahun 2008, ya 2008 beliau sudah mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya secara bertahap. Dan pengikutnya sudah mulai melihatnya ada keganjilan dengan ulama kita. Ya, mulai kasak kusuk. Dan di 2011 beliau resmi menyatakan dirinya keluar dari Syiah. Ya, beliau resmi keluar dari Syiah, dan konsekuensinya ketika beliau keluar dari Syiah, ya secara otomatis beliau diceraikan dari istrinya. Ini sayang, data saya ada di yang satunya. Jadi istri beliau, ya jadi kalau boleh saya menulis, ada di spidol. Jadi ulama Syiah itu tiga ulama Syiah yang mempengaruhi dunia itu ada tiga. Coba kita sebutkan, satu siapa? Ya, Khomeini ya. Yang kedua ada namanya, ya ini Al Khomeini, ada namanya Al Khui. Saya juga nama lengkapnya lupa di bawah Al Khui. Ya, kemudian yang ketiga adalah Al Hakim, bukan Al Hamad. Ya, Al Hakim itu nama lengkapnya Muhsin Al-Hakim. Ini tiga ulama besar Syiah yang mempengaruhi dunia. Kemudian Al-Hakim ini namanya dia Muhsin ya. Namanya Muhsin, punya anak namanya Abdul Aziz. Punya anak kemudian Abdul Aziz punya anak perempuan. Tidak disebutkan situ. Ya, maka anak perempuannya itu dinikahi oleh Sayyid Husain al-Mu'ayyad. Padahal ini termasuk ulama besar Syiah yang mungkin diantara bapak atau ibu yang punya dokumennya, beliau itu melakukan tindakan yang konyol lah. Ya, jadi ketika ceramah, ketika khutbah, kemudian dia pegang kertas, kemudian kertasnya dilempar, kemudian mukul-mukul kepala. Ada pernah menyaksikan itu? Nah, itu adalah kakek dari istrinya, Husain al-Mu'ayyad, dan itu ulama besar Syiah pada masanya. Ya, kalau boleh saya mengambil fatwanya ya, mudah-mudahan dapat. Saya mengumpulkan dalil tentang bagaimana orang Syiah itu suka mengkafirkan. Ya, diambil dari buku mereka sendiri, ini dalam bentuk PDF. So, kita lihat nanti ada namanya Al-Hakim, kita ambil. Sebentar, kita cari dulu. Nah, ini. Wa qala ayatuhumul uzma Muhsin Al-Hakim. Jadi dalam ajaran Syiah, ini ada Al-Khu ini. Ya, ini Al-Khu yang bawah nih. Al-Khu'i dan ada Al-Khomeini. Jadi Muhsin Al-Hakim itu kalau bagi orang-orang Syiah sudah betul-betul ulama besar mereka. Cucu perempuan yang nikah dengan Husain Al-Mayyadin. Jadi kalau saja kakeknya mendapat gelar dengan Ayatullah, maka Husain Al-Mayyadin pun dapat gelar apa? Ayatullah. Jadi sudah level tinggi. Ya, tapi nanti di sini apa? Ibu dan bapak sekalian, menurut Muhsin Al-Hakim, ya, bahwasanya wa kaifa kana fal istidlalu ala najasah wa ukhra bin nususil mutajawizah hadal istifadah bal kila anah mutawatirah al mutadammina kufrahum. Jadi dalam penjelasan Muhsin Al-Hakim, selain orang Syiah itu najis. Kalau kita kan suka mengatakan, yang suka mengatakan najis hanya LDI saja, karena LDI terang-terangan. Kalau kita masuk ke masjidnya di pel, kita lihat, menyaksikan. Tapi kalau ketika misal kita mengambilkan pakaiannya yang jatuh, kemudian pakaiannya dicuci ulang. Ya, atau misal di sebuah kos-kosan, yang kos-kosan itu kamar mandinya satu. Ya, kemudian kalau orang LDI mau mandi, itu baknya ditabu dulu, dibersihin. Ya, dibersihin, nanti baru mereka isi air, baru mandi. Mereka terang-terangan, dengan kasat mata kita bisa menyaksikan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, tidak kalah dari pemahaman kalangan LDI, ada kalangan Syiah. Jelas mereka mengatakan orang-orang Sunni itu adalah najis, dan orang-orang Sunni itu apa? Kafir. Khomeini pun sama. Nah, ini Khomeini baru. Ya, Khomeini ini yang tadi kita katakan, ulama, tiga ulama besar Syiah yang mempengaruhi dunia, itu Al-Hakim, Al-Khu'i. Kalau Al-Khu'i barangkali ada yang pernah melihat, di antaranya dia yang merokok di masjid, sudah sepuh, sudah tua, dia merokok di masjid, terus batuk. Ya, masih batuk, merokok lagi. Ya, itu padahal di masjid. Kalau Khomeini, ya, kita sudah tidak asing lagi. Ya, pemegang atau tokoh spiritual di Iran sekarang pun ya masih cucu dari Khomeini. Ya, ini sesuai gambaran, artinya untuk mengetahui kalau kita melihat bahwasanya Ayatullah Husain Al-Mu'ayyad ini termasuk di antara tokoh Syiah, karena tidak mungkin ya beliau bisa menjadi menantu atau cucu dari ulama, dari keturunan ulama besar, kalau dia bukan seorang yang punya posisi yang penting juga. Nah, maka konsekuensinya beliau dipisahkan atau diceraikan dari istrinya. Kan banyak ya, dalam setiap aliran-aliran kadang-kala begitu. Misal yang LDI, misal Mas Adam Amrullah. Tahu Ibu Mas Adam Amrullah? Ibu tahu semua? Ada yang belum? Tahu ya? Yang Rukiah itu, yang... Ya, jadi beliau bercerita kepada, sebenarnya sudah di media juga, ya sudah di media, dan beliau juga bercerita bagaimana beliau ketika keluar dari LDI itu dipisahkan dari istrinya. Bahkan ketika di pengadilan pun begitu, ketika ditanya ya oleh hakim, apakah Anda kepada si istrinya masih cinta tidak kepada Adam, dikatakan masih cinta. Ya, jadi sama-sama keduanya saling mencintai. Ya, tetapi gara-gara perbedaan, gara-gara mertua daripada Mas Adam itu adalah tokoh LDI, kemudian harus berpisah. Ya, diceraikan. Dan saya kira fenomena tentang perceraian karena beda kelompok, beda akidah, bisa jadi tempat yang lain pun sama. Ya, misal di aliran yang lain pun sama. Ya, bahkan ketika akan melamar, seorang laki-laki akan melamar seorang akhwat, nanti si laki-laki ditanya, "Mas, ngajinya di mana?" "Mas, saya ngajinya dengan Ustaz Husni." Misal ya, nanti ke di si pimpinannya, si ustadznya ke perempuan bilang, "Udah, jangan-jangan ini ngajinya dengan orang-orang yang enggak jelas," misal. Ya, kadang-kadang kan bahkan ada teman saya yang ngajar di salah satu pesantren lah. Ya, ketika itu ditanya, Ustaz merobinya siapa? "Oh, kalau saya merobi saya langsung saya syukur dawi," gitu. Disyukur dawi, jadi langsung enggak mau orang Indonesia. Ya, tapi tidak jadi juga. Ini Ya ini terjadi ibu dan bapak sekalian, ya apa ditolak tidak jadi apa? Karena beda, ya beda pemahaman, ya beda itu terjadi, bahkan perbedaan mazhab itu tidak sedahsyat perbedaan kelompok. Kalau zaman dulu dalam mazhab Hanafiyah dikatakan tidak boleh wanita yang menganut mazhab Hanafi nikah dengan laki-laki yang bermadhab Syafi'i. Itu zaman dulu, sekarang udah gak berlaku. Ya bahkan ibu dan bapak kalau ditanya madhabnya apa, sudah kelimbungan, tidak tahu. Ya, tidak tahu madhabnya apa. Ya tamu-tamu, mungkin zaman sekarang madhab ustad itu lebih real. Ngaji dengan siapa? Ustad Fulan. Oh jangan diambil kalau dari pendapat Ustad Fulan, itu macam-macam. Ya jadi madhab sudah, ya kadang sudah tidak ada. Baik, kemudian selain itu juga beliau diancam keselamatannya. Ya oleh sebab itu saya Husain Al-Muayyad itu sudah meninggalkan Iran, beliau juga sudah meninggalkan Irak, dan sekarang yang saya tahu wallahu a'lam kalau berpindah beliau tinggal di Amman. Di Amman itu di mana? Di Amman ya, Yordan ya, sudah pindah ke Yordan. Sudah pindah ke Yordan karena sosok seperti beliau jelas dari sisi keamanan juga tidak nyaman. Ya beliau tidak akan nyaman karena kebiasaan orang-orang Syiah itu tidak akan membiarkan mantan tokohnya apa? Ya pindah keluar dari Syiah begitu saja dengan mudah. Seperti yang terjadi nanti dengan Imam Al-Burqui. Ya jadi Ayatullah Uzma Imam Al-Burqui beliau pindah dari ajaran Syiah, mengkritik Syiah, kemudian ditembak. Ya ditembak, kemudian beliau pingsan, dua peluru bersarang. Ya, kemudian diambil peluru itu, kemudian beliau masih hidup. Tapi kemudian dalam hari berikutnya ditembak lagi, sampai menghantarkan beliau wafat. Jadi tembakan peristiwa yang kedua, beliau gugur. Kemudian beliau juga tentunya saya menemukan nanti dalam pernyataan orang-orang Syiah melecehkan ya tadi Sayyid Husain Muayyad dengan mengatakan Husain Muayyad itu pindah dari Syiah ya ke Ahli Sunnah itu karena motifnya uang. Bahkan dibuat berita yang miring bahwasanya sejak kuliahnya di Qum di Iran, Husain Al-Muayyad itu sudah suka membagi-bagikan uang. Nah maka dijawab, kalau yang dicari itu adalah uang oleh Husain Al-Muayyad, maka dalam ajaran Syiah ada yang namanya khumus, ya seperlima dari harta. Tentunya tidak susah, ya tidak susah bagi seorang yang levelnya Ayatullah untuk mengumpulkan atau mendapatkan ya meraup keuntungan di sisi materi. Nggak usah jauh-jauh lah, seorang profesor dari Bandung dulu pernah kita sampaikan, ya guru besar, mantan guru besar UIN Bandung, dia mengatakan saya adalah orang Sunni yang gagal masuk Syiah. Kalau saya mau masuk Syiah, seluruh fasilitas itu akan saya dapatkan. Jadi dia mengatakan saya kemana-mana itu dengan jala, dan saya termasuk yang merumuskan sekolah Mutahhari itu. Ya, jadi yang merumuskan itu sang profesor tadi. Ya kemana-mana jala pergi dia juga suka ikut. Ya dia mengatakan saya ini adalah sosok Sunni yang gagal masuk Syiah, dan kalau saya masuk Syiah seluruh fasilitas akan saya dapatkan. Ya apalagi selevel beliau, selevel Ayatullah Husain Muayyad. Kalaupun kemudian yang dicari oleh Husain Muayyad adalah istri atau wanita, ya dalam arti wanita, maka dalam ajaran Syiah begitu mudah mendapatkan melalui apa bu? Melalui kawin mut'ah. Ya dulu pernah kita tampilkan bagaimana seorang perempuan ketika dia bertanya. Ya ketika dia bertanya, coba ibu dulu ya, ini karena dulu kayaknya yang hadir sedikit ini, kita semuanya melihat. Ya, sob. Dulu disimpan di sebentar, kayaknya di sini. Ya, yang ini nih. Ya, yang ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau yang fatwanya Husain Ali Usfur, Muhsin Ali Usfur, dia ditanya, ini sebelum yang ini, bagaimana dengan seorang perempuan yang melakukan kawin mut'ah tanpa sepengetahuan suami? Kemudian Muhsin Ali Mansur mengatakan, perempuan yang melakukan kawin mut'ah tanpa sepengetahuan suaminya itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan suaminya tahu. Ya, jadi pahalanya lebih besar daripada suaminya tahu dengan syarat ikhlas karena Allah kawin mut'ahnya. Ya, sudah enak diikhlas-ikhlaskan. Nah, kemudian yang kedua, ya misal dalam pertanyaan Zainab Salman mengatakan, ya Maulana wa ya Syafana, hal ya juzuni al-mut'ah biduni ilmi ahli wa zauji. Ya wahai Maulana, wahai guruku, ya wahai guruku, wahai apa muallimku, ya wahai syekhku, bolehkah saya melakukan kawin mut'ah tanpa seizin keluarga dan tanpa seizin suami? Berarti perempuan ini sudah punya suami. Atau dengan kata-kata ahli bisa jadi sudah punya anak. Ya, bolehkah saya melakukan kawin mut'ah tanpa sepengetahuan keluarga dan suami? Wa idza kana ma yajuz, kaifa atubu ya Maulana wa ana amiltuha akthar min mi'ati marrah. Ya, kalau memang tidak boleh kawin mut'ah itu, lantas bagaimana caranya saya bertaubat padahal saya sudah melakukan kawin mut'ah itu lebih dari 100 kali. Ini yang anehnya, suaminya kemana gitu, Pak? Nah, itu masalahnya. Masalahnya suaminya sibuk mut'ah juga. Ya, luar biasa ini. Jadi sama-sama sibuk ini. Nah, kemudian jawabannya apa? Ya, situ katakan, nah, ya, intinya ya wahai Habibati, wahai kekasihku, ya Zainab, boleh bagi Anda untuk melakukan kawin mut'ah tanpa sepengetahuan keluarga dan suami. Ya, kemudian dan bagi Anda pahala yang sangat besar. Ya, karena telah menjadikan apa, Anda telah memberikan rasa bahagia, rasa senang kepada para berondong. Ini kan syabab. Syabab itu kan berondong, artinya anak-anak muda, remaja. Ya. Mungkin ala khas Zainab, dan mungkin terlebih khusus adalah ya bagi Anda, ya Zainab. Jadi intinya tidak disuruh bertaubat. Ya, tidak disuruh bertaubat, tapi justru lanjutkan, maju terus, pantang mundur. Baik, jadi ini kalaupun mau, artinya semua ayat yang dicari adalah wanita, tidak usah pindah dari Sunni, dari Syiah. Ya, pindah ke agama, pindah ke Islam. Demikian juga dengan untuk apa beliau kalau yang dicari itu adalah hanya apa, kalau motivasinya tadi ya perempuan, kemudian pulus, uang, ya kemudian posisinya karena masuk ke Sunni dalam arti ingin posisi jabatan, justru di kalangan Islam beliau posisinya biasa saja. Ya, padahal di level Syiah sudah mendapat gelar mujtahid, ya sudah dalam level atau posisi di ayatullah. Belum lagi apa, nyawanya terancam. Baik, Bu sekalian, ini berkaitan dengan sebagian pendapatnya, ya, sebagian pendapat beliau. Jadi beliau mentadaburi Al-Quran, beliau cari apakah wajib mengikuti imam. Ya, beliau teliti ayat-ayat yang ada, ternyata apa? Beliau mengatakan dalam Al-Quran, ini belum saya cari ayatnya, ya, ayat berapa, surat apanya. Kata beliau, dalam Al-Quran itu kata-kata mengikuti itu hanya ada dalam 4 ayat. Dan kita wajib mengikuti 4 ini. Yang pertama, saya lebih setuju poin yang kedua dulu. Yang pertama adalah wajib mengikuti Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falladzina amanu bihi wa anzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Di sini ada kata-kata wattaba'u an-nur, yaitu wattaba'u Quran. Ya, jadi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi, ya, yang beriman yang bersama dengan Nabi itu para sahabat. Kemudian yang menolong Rasulullah, membantu Rasulullah, dan mengikuti apa? Al-Quran. Ya, belum ayat yang lain, misal dzalikal kitabu la riba fihi, ini jelas. Ya, ayat yang menunjukkan kita untuk wajib mengikuti Al-Quran, ya, karena Al-Quran sebagai hudal linnas. Atau dalam surat Al-Baqarah, wa bayyinat minal huda wal furqan. Yang kedua kata beliau, saya teliti dalam Al-Quran, yang kedua adalah kita wajib mengikuti Nabi. Jadi yang pertama wajib ikut Al-Quran, yang kedua wajib mengikuti Nabi. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, dan hendaklah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kepada Rasul, yaitu seorang Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah, kepada kalimatnya, yaitu pada Al-Quran, kemudian wattabi'u, dan ikutilah Nabi. Ya, atau dalam surat Ali Imran dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, jadi kata beliau dalam Al-Quran, ikut Al-Quran, ikut Nabi. Yang ketiga, kalau ini baru kita hafal nih, saya hafal ayatnya. Ya, surat At-Taubah ayat 100 ya. Kata beliau, yang wajib kita ikuti itu adalah para sahabat. Jadi bukan hanya khusus Ali saja. Kalau kalangan Syiah khusus Ali. Kalau ada hadis yang kemudian hadis itu tidak diriwayatkan melalui jalur Syiah Imamiyah, maka hadis itu ditolak. Kecuali hadisnya menguntungkan. Ya, kecuali hadisnya apa? Yang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, meskipun dari jalur Ali, itu ditolak. Seperti apa? Tentang kaum Mut'ah. Kaum Mut'ah itu yang mengharamkan, itu adalah Nabi melalui riwayat sahabat Ali. Ya, tapi ditolak oleh mereka. Boleh Ibu dibaca, Bu, yang surat At-Taubah ayat 100? Silakan dibaca. Atau ada bapak-bapak barangkali yang bawa mushaf? Silakan Ibu, biasanya Ibu rajin bawa ininya. Sudah pada hafal semua di sini ya. Di luar kepala. Boleh, sudah ketemu, silakan. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat yang ke-100. Ada yang membaca? Ya, baik. Sudah ketemu tapi Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya, akhir ayat. Jadi generasi awal dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti siapa? Yang mengikuti mereka itu maksudnya apa? Mengikuti para sahabat. Jadi generasi tabi'in termasuk kita di dalamnya, kita mengikuti para sahabat. Maka dulu pernah kita sampaikan, salah satu faktor yang bisa menjadikan seseorang itu tergelincir dari pemahaman yang benar itu dikarenakan apa? Karena menolak sahabat Nabi. Setiap orang yang menolak sahabat Rasulullah pasti akan tergelincir dari atau kepada pemahaman yang menyimpang. Ya, kepada pemahaman yang sesat, dan diantaranya adalah kalangan Syiah ini yang disebutkan oleh Husain al-Mu'ayyad, kalangan Syiah tidak suka dengan para sahabat Rasulullah kecuali hanya segelintir saja. Ya, mereka kultus kepada sahabat Ali, kultus kepada sahabat Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian mungkin juga dengan kultus kepada Fatimah atau Mikdad atau Hudzaifah, ya sebagian kecil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat kata beliau, dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk mengikuti sabilul mukminin, ya, untuk mengikuti jalannya orang-orang beriman. Ya, ini dalam surat, ada yang hafal ini ayatnya, surat An-Nisa ya. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mukminin yan walihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi kata beliau, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang beriman, dan Allah menyatakan barang siapa yang menyakiti rasul, yang durhaka, yang menentang rasul setelah jelas, ya, setelah jelas bagi mereka petunjuk, yaitu kebenaran, dan orang ini selain menyakiti rasul juga apa? Mengikuti jalan yang ditempuh bukan oleh orang-orang beriman. Ya, maka di sini kata beliau, ini yang selanjutnya. Jadi beliau mengatakan kita ini dalam Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti, hanya mengikuti empat. Tidak diperintahkan untuk mengikuti apa? Mengikuti para imam. Nanti ada yang ngeyel di antara mereka. Mereka mengatakan dalil tentang wajib mengikuti imam itu ada dalam surat, ya, dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Itu ada di sekolah dasar ya. Kan ada di ini, di yang sempat diprotes. Materi pelajaran di anak SD atau anak SMP ketika membahas tentang siapa yang maksudin ulil amri, di situ disebutkan ulil amri itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dikritik. Ya ternyata sejak SD pun ajaran Syiah sudah masuk. Ini makin berat lagi dengan susunan menteri zaman sekarang ya. Kondisi sekarang mungkin agak berat juga ya, menteri dalam negeri dipegang oleh Pak Cahyokumolo. Ini kan nanti berkaitan dengan ormas-ormas itu seperti FPI bisa dibubarkan itu. Ya atas permintaan menteri dalam negeri, tinggal melakukan pada menteri hukum dan HAM. Ya karena kalau kemarin masih Pak Gamawan masih agak berat, karena Ahok dengan Pak Gamawan masih itu sempat ada. Ya sekarang udah disalin Pak Cahyokumolo, kemudian menteri hukum dan HAM sudah dipegang oleh non-Islam ya. Sudah dipegang oleh non-Islam itu memang luar biasa. Ya bisa. Ya perjuangan ke depan bagi umat Islam cukup ya, cukup berat ya, karena belum lagi nanti dengan Pak Menteri Agamanya yang masih Pak Lukman Hakim. Awal-awal di Menteri Agama sudah melegalkan bahaya ya, aliran yang sesat. Gak tahu ke depan dia akan nanti bagaimana. Ya belum lagi Pak Menteri Agama sudah memberikan kata pengantar buku Syiah menurut Syiah, disusun oleh orang-orang Syiah sendiri, diberi kata pengantar oleh menteri. Ya, ini tantangan Islam yang semakin sini berat. Ya minoritas justru berkuasa. Bahkan ketika kemarin saya melakukan safari dakwah di Balikpapan, ya saya melakukan kunjungan ke Bapak Anies sebelum masuk ke situ. Ya saya melakukan kunjungan karena ingin, temanya kan tentang Syiah. Saya sebelum masuk ke wilayah mereka, saya pamit dulu. Kalau ke Bandung saya nggak pamit karena sudah ada Panggoro ya. Saya pamit ke yang punya wilayah, disambut oleh MUI Balikpapan. Ya, saya menyerahkan oleh-oleh juga kenang-kenangan, dan mereka senang. Ya, saya melakukan dakwah tentang pembahasan tentang Syiah. Dan beliau ini namanya Pak Rum Arba'in, putra wali kota pertama Balikpapan. Ya, beliau termasuk tokoh penting di MUI dan ketua baznya Balikpapan beliau. Tapi uniknya usia segini kira-kira berapa, Pak? Ini kan bukan usia 20 tahunan Bu ya. Ini kayaknya sudah usia, ya pokoknya sudah sepuh beliau. Ya, jadi kalau dibuka pecinya sudah putih semua rambutnya. Beliau ketika kita ngobrol beliau mengatakan saya baru tahu kalau Syiah itu sesat. Bayangkan Bu, selevel beliau. Lantas bagaimana dengan masyarakat? Ya selevel beliau sebagai ketua baz, badan amil zakat. Ya kemudian beliau juga masuk di kepengurusan MUI Balikpapan, senior termasuk yang datang juga ke MUI pusat. Tapi baru tahu kalau Syiah itu sesat, ini luar biasa. Ya kemudian saya juga menyampaikan tentang Syiah itu di Nah, ini saya ganti peci. Kenapa saya ganti peci? Ini semuanya saudara-saudara kita dari NU semua. Ya, jadi saya adaptasi pakai peci. Jadi kalau pakai peci ini nanti pakai sarung, memang pakai sarung. Hanya sarungnya cingkrang. Hari panitia melototin terus. Saya jadi agak ini juga, sarungnya agak cingkrang jadi. Ya ini disambut oleh Kementerian Agama, kemudian MUI, kemudian Dewan Masjid Indonesia. Ritualnya ritual, bukan ritual. Ya saya mendadak ini kan diminta untuk melakukan tablik akbar tentang satu Muharram. Nah kemudian saya angkat tensinya. Tapi mereka senang. Yakin baru tahu. Ya baru tahu kalau Syiah itu adalah sesat. Apalagi di tanggal 1 Muharram yang lalu, kemarin. Ya, saya mendapat berita, saya nggak tahu apakah sudah dimasukkan di media atau belum. Ketika hari H 1 Muharram itu kan Jawa Timur melakukan pawai. Ya, melakukan pawai dan pawai itu pawai damai. Ya, pawai damai walaupun di situ nanti ada sekaligus pawai, sekaligus sosialisasi Syiah itu sesat. Ketika di seribuan lebih yang hadir, ya kemudian rombongan berjalan aman, tapi pas rombongan yang terakhir tiba-tiba ada yang nyerbu dari kalangan pemuda Syiah. Jadi Jawa Timur orang Syiah sudah berani ke fisik. Mereka yang mulai nyerang. Ya sehingga 100 lebih dari Brimob turun, yang kemudian melarai mereka, yang kemudian teman-teman NU di sana mengatakan kami tidak akan membiarkan permasalahan ini dan kami akan angkat ke ranah hukum. Ya karena kami sudah melakukan acara dengan damai tapi diserbu. Nah ini mereka sudah berani. Ya padahal di Jawa Timur MUI-nya sudah mengeluarkan fatwa Syiah itu sesat. Ya. Tetapi demikian kalangan Syiah masih berani. Belum lagi nanti kemarin sebelum ya saya pulang dari Balikpapan, saya seminggu di sana 19-27 sampai 27 hari Senin kemarin saya baru pulang, maka muka masih gosong. Ya karena sana cuacanya nih apa kayaknya lebih panas. Ya sana lebih panas daripada di Cisangkuy adem kan. Ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan kepala imigrasinya. Kepala imigrasi itu tidak sengaja juga. Ya saya mengisi kajian habis isa. Kemudian kepala imigrasi itu dia, saya nggak tahu kalau kepala imigrasi dia menyimak sampai selesai, kemudian ada yang bilang, Ustaz, ada yang bicara. Ya, kemudian dalam forum yang terbatas, ngobrol, kemudian Pak Kepala Imigrasi mengatakan bahwasannya, Ustaz, saya menangkap ada modus penyebaran Syiah itu melalui warga pendatang. Ya, jadi penyebaran Syiah itu melalui warga pendatang. Dan dia mengatakan, rata-rata yang meminta suaka politik dari Afghanistan dan Iran 100% itu Syiah. Itu di penampungannya ada istilah home apa community. Ya itu kan biasa. Imigrasi itu kan punya ya ada home community namanya untuk kalau ada pendatang pun di ya kayak karantina Bu ya. Karantina di situ. Itu kata dia, rata-rata anehnya yang datang itu dari Syiah semua. Dari Afghanistan Syiah, dari Iran Syiah. Saya tidak menemukan dari Suriah atau misalnya dari Irak, kemudian kalau langsung datang ke situ. Ini kata beliau, dan beliau mengatakan, saya punya dokumen-dokumennya, tapi kalau saya kasihkan ke Ustaz, saya khawatirnya membocorkan rahasia negara. Ya, tapi yang saya tangkap, dana untuk warga pendatang tadi itu kan besar. Bu. Ya, sampai Australia mengucurkan dana 100 miliar lebih, jadi 100 lebih. Ya untuk mereka bahkan siap nyewa hotel, nyewa kalau home community sudah habis, itu nanti mereka nyewa hotel dan seterusnya. Dan mereka dikatakan para pendatang itu kebal hukum. Tidak boleh ada yang mendeportasi. Bahkan saking mereka karena sudah mendapat kebal hukum itu, di antara mereka berani. Ada yang jalan-jalan ke pantai dengan perempuan, bahkan kata dia yang namanya warga pendatang itu dari Afghanistan itu ganteng-ganteng. Sampai kata bapak itu, sampai SPG itu ya di mal-mal gitu ya. Itu yang segini-segini kata disebutkan ya. Itu sampai segini pakaiannya gitu. Itu sampai tertarik katanya dengan orang-orang Afghan itu. Dan dalam satu bulan, ya dalam satu bulan lahir 4 bayi. Artinya ini kan ada belum menangkap ada indikasi Syiah Hisasid melalui warga pendatang. Nah terus terus dia menceritakan memang dari Iran itu ada satu Sunni tapi kawak belut. Dia dipukuli, dikeroyok rame-rame, kemudian saya pisahkan. Ya dipisahkan, dan tiga warga dari Afrika juga Sunni itu tidak disatukan dengan mereka. Ya jangan sampai, ya kan ada kasus di Medan atau di mana itu, yang Rohingya ya. Yang Rohingya kemudian sampai terbunuh ya. Nah kemudian saya tanya, Pak, Bapak daripada ngurus orang-orang Syiah, mungkin enggak Pak, kalau para pengungsi itu dari kalangan Sunni? Kata dia, ya kalau bisa, kalau ada, saya siap. Nah ini tantangan. Artinya bahkan dia mengatakan saya aneh. Ada orang Afgan itu, ini di Balikpapan saya, di Balikpapan bulan Oktober itu awalnya hanya 3, sekarang sudah 70. Ya sudah 70 orang. Jadi kayaknya tidak mungkin datang ke Balikpapan itu secara apa? Secara tiba-tiba pasti ada yang mendesain. Orang itu hanya datang ke imigrasi, datang tiba-tiba langsung daftar tanpa bawa apa-apa. Kan nggak mungkin mereka datang dari mana, apakah mungkin dari Jakarta kemudian disalurkan ke sana, kan bisa jadi dia datang paspor yang ada sudah di ya bisa dibakar dulu atau bagaimana ya, sehingga datang itu dengan tanpa identitas tapi dilindungi, ya tapi dilindungi, berbeda dengan warga Rohingya datang ke Indonesia saat itu juga dipulangkan. Jadi memang ada sesuatu, ya ada yang ganjil. Yang di garis bawah adalah yang mereka yang melakukan pendatang itu justru dari kalangan Syiah. Dan Pak si Bapak tadi mengatakan orang-orang Syiah Iran dan Afghanistan sudah minta izin ke saya untuk melakukan ritual Asyura untuk besok, artinya tanggal 10 Muharram nanti. Tapi saya tidak izinkan. Jadi prinsip si Bapak itu mengatakan saya tidak mau melihat aktivitas yang dilakukan orang-orang Syiah, mau kalau di home community-nya mau melakukan apa saja itu silakan, yang penting saya tidak terlihat oleh mata saya. Ya ini artinya mereka sampai berani, ya sampai berani mau melakukan ritual Asyura itu di lapangan terbuka. Itu pendatang, orang Syiah Indonesia-nya saja itu masih mikir-mikir itu. Yang mengadakan ritual Asyura masih mikir-mikir, ini pendatang sudah berani terang-terangan. Tapi yang aku lihat kemudian si Bapak tadi sudah siap. Ya kalau tiba-tiba datang ke Cisangkuy ada dari Suriah ya, enggak apa-apa kita kontak-kontak. Ya, nanti bisa kita salurkan, dan Bapak tadi mengatakan di home communities masih ada jatah 150. Ya, untuk 150 artinya bisa nanti kerjasama dengan beliau. Ini luar biasa nih Pak, seorang Bapak yang punya jabatannya masih ada keberpihakan ke kita ya, kepada Islam. Coba kalau yang di posisi itu diambil oleh orang liberal, diambil oleh orang yang tidak benar, ya mungkin dia tidak peduli. Ya tidak peduli ini Sunni atau Syiah, jadi tidak peduli karena yang dicari dia hanya jabatan atau kedudukan saja. Ini barangkali sekilas berkaitan dengan yang terjadi. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemudian beliau mengatakan ketika saya sudah mentadaburi Al-Qur'an, kita pun diperintahkan untuk berpegang teguh itu hanya kepada dua. Jadi bukan berpegang teguh kepada imam. Karena dalam ya 14 atau 12 ya, itu yang 12, kalau 14 ditambah dengan Rasulullah dan Fatimah. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Allah. Wa may yattasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah dibimbing pada jalan yang lurus. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wa tasimu billahi huwa maulakum. Ya berpegang teguhlah kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran kata Sayyid Hussein Mayyad, kita ini diperintahkan hanya berpegang teguh kepada Allah, bukan kepada imam. Ya kepada imam yang 12. Yang kedua kata beliau, beliau mentadaburi Al-Quran dan ditemukan dalam Al-Quran adalah berpegang teguh itu hanya kepada dua. Yang kedua adalah berpegang teguh kepada Hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Ya berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, jadi kata beliau saya tidak menemukan ada perintah untuk berpegang teguh dan pendapat imam, karena imam diposisikan dalam ajaran Syiah itu apa? Sama dengan wahyu. Ya, jadi kalau imam berkata, kedudukan itu sama dengan nabi. Kalau kita menerima riwayat Nabi dan itu adalah valid, itu adalah sahih, maka sama kita juga harus menerima apa? Perkataan imam. Nah, masalahnya berapa banyak riwayat-riwayat yang ada ini justru apa? Justru riwayatnya palsu yang kemudian dinisbatkan kepada para imam dan mereka gunakan itu sebagai ya sebagai dalil ya tentang pengkafiran para sahabat dan seterusnya, itu kan dinisbatkan kepada para imam. Dan yang terakhir kata beliau, saya menemukan dalam Al-Qur'an kalau terjadi perselisihan perintahnya hanya dikembalikan kepada dua, yaitu kepada siapa? Al-Qur'an dan sunnah dan hadis. Ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Tidak pernah ditemukan jika kalian berseteru ya kemudian bertengkar dalam suatu hal, kembalikan kepada Allah, Rasul dan imam, itu tidak ada. Tapi hanya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena apa? Orang-orang Syiah dalam peristiwa Idul Qadir ada hadis. Peristiwa Idul Qadir itu hanya hadis yang paling kuat hanya diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi peristiwa yang paling Idul Qadir yang paling valid adalah yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi kita mengatakan ini tarikun fikum taqolain. Aku tinggalkan dua perkara yang berat bagi kalian, yang besar, yang agung. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kitab Allah khuduhu wastamsaku bihi. Saya tinggalkan kalian Al-Qur'an. Ambillah Al-Quran itu dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Dan yang kedua Nabi mengatakan, wa udzakkirukumullah ahla baiti, wa udzakkirukumullah ahla baiti, wa udzakkirukumullah ahla baiti. Tiga kali. Dan aku ingatkan kalian dengan keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku. Titik. Tidak ada kata-kata berpegang teguhlah dengan keluargaku, ikutilah keluargaku, itu tidak ada. Tapi berkaitan dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, kitab Al-Quran dan sunnah apa? Ambil dan berpegang teguhlah. Nah, ini termasuk yang diyakini oleh Husain al-Muayyad, ya, yang kemudian beliau meragukan ajaran-ajaran Syiah yang ada, terkhusus dalam konsep imamah. Demikian juga berkaitan dengan konsep Al-Quran itu masih ada, ya, apa, wahyu masih turun, yang kemudian juga berkaitan dengan imam itu adalah maksum, ya ini termasuk yang beliau yang mengkritisi dan diantara hal yang menjadikan beliau kemudian keluar dari ajaran Syiah. Baik, ibu sekalian, ini bukunya atau mungkin tadi di ini buku tentang yang ditulis beliau, ya, jadi karya beliau Ittihad Usail, jadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul yang di ajukan pertanyaan kepada beliau, kemudian beliau jawab. Ya, saya belum punya buku ini, tapi ada sebagian yang sudah membaca buku ini kemudian masih mengkritisi. Ya, terlebih khusus masalah asma dan sifat. Ya, tapi ini tidak ada artinya kekurangan beliau bukan berarti apa menjatuhkan ya sosok beliau, karena ada suatu hal yang wajar. Baru keluar dari Syiah resmi tahun 2011 dan sekarang baru tahun 2014, ya, artinya melalui proses. Kemudian mungkin diantara ibu sudah tahu bagaimana ini haji yang saya dapat, ya, mungkin sudah nyebar, ya, jadi mereka haji kan talbiyahnya itu ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sehingga dalam hadis Jabir bin Abdullah dan riwayat Muslim, Jabir bin Abdullah menggambarkan tentang bagaimana hajinya Nabi Beliau mengatakan ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Nabi memulai ibadah hajinya itu dengan tauhid. Dengan mengesakan Allah, yaitu apa kalimat? Kalimat talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya kami datang menyebut seruan Engkau ya Allah. Tapi kalau orang Syiah, labbaik ya Husain. Kami datang menyambut seruan Engkau wahai Husain. Ini kan sudah mengawali ibadah hajinya pun dengan yang syirik. Ya, mungkin antara ibu atau bapak barangkali pernah berhaji, kemudian pernah menemukan fenomena seperti ini, bisa dipastikan orang ini adalah orang Syiah. Ya, berkaitan dengan orang Syiah. Dan yang terakhir saya menyampaikan, sekarang kita berada di bulan Muharram. Ya, kalaupun sekarang sudah masuk di tanggal 4, walaupun kita tidak tahu secara pastinya tanggal berapa, 4 atau 3, karena kadang penetapan tanggal itu berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ya, maka di satu kelompok yang saya temukan di Jakarta Timur daerah Pondok Bambu, ketika mereka masuk di bulan Muharram itu, mereka menjadikan Muharram sebagai hari raya. Dan dia mengatakan Idul Adha itu adalah, dia tidak setuju dengan Idul Adha. Dan dia mengatakan Idul Adha itu adalah jadi ketika penyembelihan kurban, entah itu unta atau sapi atau kemudian kambing. Dia mengatakan orang-orang Islam itu, padahal dia orang Islam, ya dia orang Islam sendiri, dia mengatakan kita ini tidak punya peri kehewanan. Ya, jadi tidak kalau manusiawi ini, kalau disebut manusiawi gantinya apa ya? Tidak peri kehewanan lah, ya tidak punya peri kehewanan. Jadi ajaran yang mengajarkan tindakan apa sadis, ya kejam. Nah, dia tidak merayakan Idul Adha, tapi kelompok ini merayakan satu Muharram. Mereka pesta pora, makan besar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada kalangan yang ketika bertemu dan bulan-bulan Muharram itu, yang bisa dengan diawali dengan kemusyrikan, ya nyuci keris dan seterusnya. Ya nyuci apa, yang benda-benda yang keramatkan, misalnya di daerah Jawa, kalau khusus. Atau malam di malam satu Muharram juga sapi haji selamat, kiai ya kan haji. Kiai selamat bukan haji. Gak ada. Ya. Gak ada kebo jadi apa haji. Ya, mereka melepas kebonya. Ya, di dini hari sejak jam 2 barangkali jam 1 sudah lepas. Kemudian mereka berebutan. Ya, sampai kotorannya pun di aspal itu diambilin ya. Enggak tahu apa menjadikan jamu atau bagaimana. Ya. Terus ya ada kalangan seperti itu. Tapi juga nanti ada kalangan seperti kalangan Syiah. Ya, kalangan Syiah yang kalau Pak Syed Agil Siraj, ya disayangkan beliau termasuk menyatakan orang-orang Sunni atau orang-orang Islam yang tidak mau melakukan ritual Asyura itu disifati dengan alhamdulillah alladzi ja'ala dan sunnahu maqa. Ya, Pak Syed Agil Siraj, ketua PBNU, mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan musuh-musuh Syiah itu orangnya goblok-goblok. Dia bilang begitu. Itu redaksi yang saya sampaikan, redaksi beliau. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan orang Syiah dikatakan oleh beliau apa? Ya, goblok-goblok. Saya sendiri mengomong itu nggak tega, tapi ya ini perkataannya perkataan dia. Ya, ini kalangan Syiah justru menjadikan itu sebuah ritual apa? Ritual besar ya dalam ajaran Syiah. Mungkin untuk mengakhiri dokumen yang kita putar, ya diantaranya adalah bagaimana kalangan tiga agama besar itu Yahudi, kemudian Kristen Koptik yang juga melakukan ritual Asyura. Ini Islam. Kalau ini Islam, ketika kita bertemu dengan 10 Muharram, kita disunahkan apa? Berpuasa. Jadi berkaitan puasa Asyura itu bisa dengan 4 langkah. Yang pertama, atau 4 bentuk ya, tinggal dipilih saja. Satu adalah puasa sehari saja. Berarti Senin depan. Kalau dihitungnya sekarang sudah 4 Muharram. Ya, jadi 4 langkah, 4 bentuk. Yang pertama, puasa di tanggal 10-nya saja, itu juga boleh. Karena hadisnya jelas, puasa di hari Asyura. Aku berharap Allah menghapus dosa selama setahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh puasa dengan 9 dan 10-nya. dalam riwayat Imam Muslim, ini juga sama riwayat Imam Muslim, dikatakan lain baqaitu ila tasi la sumanat, lain baqaitu ila qabilin la sumanatasi. Kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Berarti 9 dan 10. Atau bentuk yang ketiga, yaitu tanggal 10 dan 11. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita mengatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelum tanggal 10 atau puasalah sehari sesudah tanggal 10. Berarti apa? Bisa kita 9-10, bisa dengan 10 dan 11. Dan yang keempat, yang terakhir, silahkan dipilih, yaitu dengan 9, 10, dan 11. Dasarnya adalah hadis yang bersumber dari Ibn Abbas, dikatakan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelum tanggal 10 dan puasalah sehari sesudah tanggal 10. Itu apa? 9, 10, 11. Dan itu tidak ada larangan. Ya, karena Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya, jadi puasa terbaik sesudah bulan puasa itu adalah bulan Muharram. Nah, terlebih khusus di Indonesia, ini kadang-kadang gini, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu diributkan kapan awal Ramadan itu ribut. Terjadi perbedaan. Kapan akhir Ramadan? Ribut. Kapan puasa Arafah? Ribut. Tapi tidak pernah meributkan kapan puasa Asyura. Padahal untuk menetapkan satu Muharram itu kan perlu ru'yah. Apa ada di Indonesia melakukan ru'yah? Tiba-tiba kita memutuskan dengan sendirinya sekarang tanggal 4, kok tidak ribut? Tidak seperti ributnya kita melakukan Idul Adha, tidak ributnya kita melakukan Idul Fitri. Padahal masing-masing setiap bulan itu ada amalan baik untuk menentukan puasa 3 hari setiap bulan. Dari mana kita tahu ini tanggal 13, ini 14, ini 15? Kita tidak pernah melakukan ru'yah. Maka para ulama mengatakan puasa 9, 10 atau puasa 10, 11 atau puasa 9, 10, 11 itu untuk mengantisipasi hikmahnya. Jangan-jangan sekarang kita tanggal 4 padahal tanggal 3. Nah, sehingga kalau hanya puasa di 10 saja, khawatir tidak kena. Ini bagi yang meyakini ru'yah itu dengan ru'yah global. Ya, ru'yah global itu yang meyakini kalau di Indonesia, kan terjadi misal di Saudi sudah tanggal 1 Dzulhijjah, di Indonesia belum. Ya, sehingga terjadi perbedaan berkaitan dengan Idul Adha. Ini dalam Islam. Ya, tetapi dalam agama Yahudi juga ada ritual Asyura tapi dengan nyanyi-nyanyi. Ini sama, jadi tema besarnya tentang Asyura-nya ya, Asyura versi Yahudi. Kayaknya udah sesepuhnya ini, udah senior ya, masih sempat joget ya. Baik, itu Yahudi dalam Asyura-nya. Ini kayaknya para pendetanya nih, para apa, akbar-akbarnya lah. Musiknya hampir sama, ini Kristen Koptik. Ya, ini basisnya yang ada di Mesir ya. Termasuk yang terlibat dalam penggulingan Mursi ya, kelompok ini. Laki-lakinya pada berjenggot juga, kalau para ulamanya ya. Juga di antara mereka ya, kalau perempuannya pada pakai kerudung ada. Baik, ini adalah Asyura-nya versi Koptik, nyanyi-nyanyi saudara Yahudi. Adapun Asyura-nya versi Syiah tentunya ya sedikit berbeda. Baik, ini yang Asyura Syiah ya. Awalnya sudah Husain nyebutnya. Ya, Ini biasanya badan-badan gempal gini kalau di pasukan Bashar Assad, itu pasukan namanya Sabiha. Ya Sabiha itu pasukan bayaran, badannya gede-gede, ya bahasa sunnahnya setarak-setarak lah. Ya ini dibayar, dan tugas mereka memang membunuh. Tidak peduli, mau anak kecil, mau bayi, mau perempuan, mau yang sudah tua renta, tidak peduli, yang penting bukan Syiah, itu dibunuh. Ya mungkin dulu pernah kita sampaikan, kalau yang ditangkapnya adalah perempuan, pasti mereka perkosa, kemudian mereka bunuh, mereka bakar, kemudian baru buang di jalanan. Ya, jadi untuk menghilangkan identitas dengan dibakar itu ya tidak tahu siapa yang jadi korban. Ini dalam ritual Asyura mereka dengan melukai diri. Ya, dengan melukai diri, dengan apa membacok. Ini digesek-gesek nih, Bu. Ya. Ya mungkin ibu kayaknya nggak tega ya, tapi mungkin dalam ajaran Syiah sudah ditanamkan jiwa revolusioner, ya ditanamkan kebencian kepada ya para sahabat termasuk siap. Inti daripada peringatan Husain ini kan menanamkan jiwa syahadat, siap mati syahid, ya siap mati syahid, siap gugur. Makanya Kang Jalal mengatakan kami orang-orang Syiah itu tidak seperti orang-orang Pak Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu diminta pipi, minta dipukul pipi kanan, berpikirnya pun diberikan. Tapi kalau orang Syiah tidak. Ya orang Syiah siap untuk berkorban, ya siap gugur. Ya, digesek-gesek lah, diiris-iris lumayan juga pedih. Baik, barangkali demikian sekalian, ini akan dilakukan di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan dengan peristiwa di tahun kemarin, Syiah tidak terang-terangan, tidak tahu dengan kebijakan penguasa sekarang. Ya, saya nggak tahu informasi barangkali nanti dalam forum bebas, mungkin ada informasi tentang di mana dibandingnya akan diadakan di tahun Asyura. Kalau tahun kemarin gagal ya, mereka karena pemda setempat tidak mengizinkan, ya artinya Pak Gubernur juga tidak mengizinkan, artinya pemda setempat. Ya hanya nggak tahu kalau sekarang diambil dengan menteri dalam negeri mungkin lain, apakah ada tekanan tersendiri nanti kepada kaum muslimin. Ya tapi yang jelas kita berharap mereka tidak melakukan dengan terang-terangan, yang kemudian kalangan kita kaum muslimin hendaknya bersatu juga, ya dalam rangka menangkal pemahaman yang menyimpang. Oleh sebab itu, kalaupun tadi disampaikan manakah yang paling berbahaya antara Syiah dan Khawarij, maka di antara mereka ada kesamaan dari sisi bahayanya, dari sisi mengkafirkan. Khawarij mudah mengkafirkan, Khawarij juga mengusir umat Islam. Tetapi Syiah ini lebih berbahaya, ya karena Syiah pun mengkafirkan umat Islam tapi sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan jati dirinya di balik kedok takiyahnya. Ya kemudian mereka meminjam tangan orang kafir untuk membunuh orang Islam, dan mereka tunduk kepada kekuatan orang kafir sebagaimana yang terjadi di Irak. Ya terjadi juga di Suriah, kemudian juga ya, bagaimana mereka sudah menguasai ibu kota Yaman. Ya bahkan saya ketika di Balikpapan ketemu dengan petinggi-petinggi Hidayatullah, ada ketua yayasan itu anaknya dua di Yaman, ya anaknya dua di Yaman di Universitas Al Iman. Kampus Al Iman itu saya sendiri pernah berinteraksi dengan dosen-dosennya, dan pernah dosennya tinggal di Bekasi selama 1 bulan dengan kita. Sekarang Bapak dan sekalian, Al Iman perpustakaannya itu buku-bukunya dijadikan kayu bakar. Ya kampus yang tadi dikuasai oleh kita kaum muslimin ini dibakar sampai Syekh Zandani, ayah Abdul Majid Zandani belum mengatakan silakan ambil rumah saya, silakan ambil harta kekayaan saya, tapi tolong kembalikan kampus. Ya karena itu adalah aset umat Islam, sudah ribuan umat Islam yang dibiayai oleh kampus itu. Dan sengaja Syekh Zandani membuat kampus Al Iman itu dengan dikelilingi gunung. Ya dan dikelilingi gunung artinya tempat itu tempat strategis. Musuh susah untuk menguasai, tapi sekarang ketika Syiah itu menguasai kampus itu dan oleh keamanan, bahkan pengkhianatan Menteri Pertahanan Yaman memberikan kekuasaan penuh kepada Syiah, sekarang kampus atau Universitas Al Iman itu menjadi ya base camp-nya kelompok Syiah di Yaman. menjadi tempat yang paling strategis justru adalah di kampus tadi. Ya, aku lihat demikian sekalian, kita kalau diam, ya apa yang terjadi di Suriah, terjadi di Irak, terjadi di Yaman, itu bisa terjadi. Dan perlu digarisbawahi, ideologi Syiah itu sangat erat dan sangat mesra dengan ideologi sekuler. Ya, mereka bisa masuk ke kekuasaan itu karena memang selaras dengan paham kalangan liberal, selaras dengan paham kalangan sekuler. Ya, dimanapun demikian, di Irak, di Suriah dan Yaman, mereka bisa bersatu, bisa membaur dengan kelompok-kelompok liberal, ya, dengan kaum pluralis. Dan ini yang kita saksikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, barangkali masih ada sisa waktu, saya kembalikan kepada Pak Angga. Dan jika ada sesi tanya jawab, baik, barangkali di antara Bapak atau Ibu ada yang memberikan tanggapan, saya persilakan. Silakan Ibu atau Bapak. Tidak ada? Oh ya. Boleh, Pak. Ustaz, berkembangnya ini siap di Persia, di Iran itu melalui siapa, Ustaz? Bukannya waktu zaman Ali itu karena Ali pindah ke Kufah gitu, atau karena emang ada orang-orang Persia gitu sebelumnya itu, Ustaz? Iya, baik. Yang lainnya silakan Ibu, tadi ada angkat tangan, ya. Yeah. Bagaimana dengan beberapa yang dianggap ulama, ya, orang-orang yang dianggap ulama yang justru kalau membela Syiah, membela Syiahnya bukan dalam artian apa ya? Contoh gampangnya ini salah satu teman-teman kita di Hizbut Tahrir yang di luar negeri sendiri kan ada beberapa pimpinan yang sudah jelas pimpinannya dari Syiah. Nah itu pimpinan Hizbut Tahrir dari sini. Salah satu pimpinannya itu sudah di Inggris, yang di Inggris. Nah, itu bagaimana? Sementara kita di sini yang insyaallah berpaham Al-Sunnah itu kan sedang ini ya, sedang kencang gitu ya untuk menimbul masyarakat akan bahayanya Syiah di Indonesia. Iya. Yeah. Ada lagi tadi Ibu? Di tengah kayaknya ada angkat tangan? Enggak ada. Baik, dengan dua pertanyaan. Yang pertama, perkembangan Syiah di apa di Iran ya. Di Iran itu melalui siapa? Pertama, wallahu a'lam, kita meyakini salah satu di antara pelopor Syiah itu ada Abdullah bin Sabah. Kita yakini itu. Yang kemudian walaupun ini menjadi perdebatan yang panjang antara kalangan Islam dan kalangan Syiah, kita menemukan riwayat-riwayat nama lain dari Abdullah bin Sabah itu dengan Ibnu Sauda, yaitu anak ya berkulit hitam. Riwayat tentang keberadaan Abdullah bin Sabah ada dalam riwayat yang kita temukan, ya termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menampilkan sosok Abdullah bin Sabah ketika menjelaskan hadis man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Pada masa Ali bin Abi Thalib sudah muncul kalangan yang menyatakan Ali itu Tuhan. Nah, ini muncul pada masa Ali bin Abi Thalib yang kemudian secara ringkas di antara yang pengusung yang menyatakan Ali itu sebagai Tuhan adalah Abdullah bin Sabah, yang kemudian oleh sahabat Ali diminta untuk bertaubat. Ya, diminta untuk bertaubat, yang kemudian tidak mau bertaubat akhirnya apa, dihukum mati. Nah, kemudian tinggallah sosok Abdullah bin Sabah yang kemudian dia lari kabur ke Madain. Madain itu sekarang adalah bagian dari Iran. Nah, sekarang adalah bagian dari Iran. Jadi kota lama. Kota lama dari Iran itu adalah Madain atau nama lain zaman dulu dengan Roy. Roy itu juga sekarang sudah masuk ke Iran atau nama lain bisa dengan Isfahan. Isfahan. Ya, Isfahan. Isfahan. Nah, maka nanti disebutkan dalam hadis 70 ribu pengikut Dajjal adalah dari Isfahan. Ya, jadi ada Madain, ada Rai, ada Isfahan. Kemudian berkaitan dengan Jadi wallahu alam ini tidak terlepas, tidak benar kalau Ali sebagai misal sebagai pelopornya, ya, tapi justru Ali pada masa beliau justru apa? Menghukum orang-orang yang kultus kepada salat Ali bin Abi Thalib dan kultus yang kepada Ali itu termasuk embrio dari munculnya kelompok kelompok Syiah. Kemudian bagaimana dengan sebagian kalangan yang justru menganggap Syiah itu adalah bagian dari Islam? Kalau yang dicontohkan dengan Hizbut Tahrir di Indonesia, ini maaf kepada teman-teman barangkali di sini ada yang dari Hizbut Tahrir. Saya memang termasuk yang merasakan di Indonesia ini yang merasakan yang lunak kepada Syiah itu justru dari teman-teman Hizbut Tahrir. Ya sempat saya dimasukkan ke dalam grup, ya masuk dalam sebuah grup. Kemudian di situ ada ustaz-ustaz dari Hizbut Tahrir, ada juga yang ngaji-ngaji dengan Hizbut Tahrir. Jadi di situ grup itu umum, siapa saya masuk. Nah kemudian adminnya meminta ke saya, ustaz tolong dibahas tentang Syiah. Saya angkat sedikit tentang Syiah. Ya kemudian diantar ustaz-ustaznya yang tadi ikut di grup itu pada keluar, pada left semua. Ya pada left, kemudian oleh admin ditanya kepada salah seorang yang ya kepada seorang yang masih ada di grup itu. Ya kemudian kenapa pada keluar? Nah kemudian disampaikan bahwasanya Syiah itu bagian dari Islam, yang kemudian bicara tentang Syiah itu, membicarakan Syiah itu hanya buang-buang waktu saja. Jadi dia keluar. Nah kemudian termasuk kemarin di beberapa waktu yang lalu anggotanya itu masih di BBS masih ada, tapi tiba-tiba saya cari udah hilang juga. Ya dia sudah menghilang juga. Nah kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pertemuan di Dewan Dakwah Pusat di Keramat, ya kita melakukan pertemuan di Dewan Dakwah Pusat, beragam ormas datang. Dari Persis datang, dari Hidayatullah datang, dari Al-Irsyad datang, kemudian dari NU datang, bahkan laporan kita dari Jawa Timur, dari NU, mereka mengatakan, memberikan laporan, pengurus HTI di Jawa Timur itu justru pro dengan Syiah. Itu sudah lama. Ya, sudah lama kita mendapatkan data itu. Nah, yang berikutnya adalah mantan-mantan aktivis HTI. Ustadz Muhammad Khotot, itu kan mantan ya senior bahkan. Ya, Ustadz Muhammad Khotot yang sekarang jadi sekjen Forum Umat Islam. Itu beliau termasuk yang senior. Ketika kita minta di 2013 yang lalu, kita minta, ayo kita FUI ini kerjasama dengan MIUMI, kerjasama dengan ormas Islam yang lain, kita melakukan aksi pembubaran ritual Asyura. Yang terjadi apa? Beliau melakukan tulisan, yang tulisannya luar biasa pedas. Ya luar biasa, dan beliau tidak setuju. Ya kalaupun Anda tidak mengeluarkan masa, ya sudah lah, paling tidak dukungannya apa? Ya itu tidak. Nah maka beliau seorang mantan petinggi dari Hizbut Tahrir pun untuk Syiah itu melempem. Kemudian ada juga seorang penulis, ya kalau boleh saya sebutkan, adiknya Ustaz Adian Hussein, Ustaz Panuim. Ya Pak Nuim itu dulu ya aktivis, mantan aktivis HTI, sampai hari ini masih mendukung Syiah. Penuh hidayah. Beda dengan Pak Adiannya. Kalau Pak Adian Husaininya, beliau termasuk kencang pada Syiah. Ya, tetapi dengan adiknya itu lain. Nah, jadi memang ada sesuatu. Memang ada sesuatu yang dari sisi aktivisnya malah justru masuk struktur dari apa? Apalagi yang dicontohkan dari di Lebanon, di Inggris, ya juga tokohnya kemudian mendukung. Ya, dan ternyata mantan mantannya pun yang levelnya Ustaz Khotot itu kan siapa yang tidak tahu? Ya, beliau juga termasuk yang juga tidak suka kalau berkaitan dengan isu tentang Syiah ini. Ya Allah alam, ini berkaitan dengan sebagian kalangan yang masih meragukan ya. Ini ya kalau saya lihat sih pertama mereka belum mendalami. Belum mendalami tentang hakikat penyimpangan Syiah. Dulu pernah kita sampaikan, ya ada buku yang akan terbit dan minta pengantar saya dengan judul Siapa Tidak Kenal Tidak Akan Benci. Artinya kalau tidak kenal Syiah, dia tidak akan benci Syiah. Tapi kalau orang itu sudah tahu bagaimana Syiah, dia akan tahu ya tentang hakikatnya. Seperti tadi tokoh Balikpapan saya mengatakan, saya baru tahu kalau Syiah itu sesat dengan usia yang sudah sepuh ini. Ya, ini luar biasa. Wallahualam, barangkali ini tanggapan saya. Ya, Pak. Karena kita sudah diberitahu misalnya tentang Syiah beberapa kali, sempat ada pembahasan yang sama. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai muslim secara kolektif, sebagai umat Islam secara kolektif, bukan secara pribadi. Kalau secara pribadi mungkin ya kita mengetahuinya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Tapi secara kolektif sebagai warga negara apa? Nah ini berhubungan juga dengan tadi Ustaz tadi mengatakan sih perjuangan umat Islam ke depan semakin berat dengan menterinya misalnya atau menteri-menterinya. Tapi umat Muslim juga semakin kesini juga semakin banyak yang menghindari perpolitikan. Ustaz tadi mengatakan semakin banyak ya. Dulu saya pernah ketemu Ustaz waktu membahas soal lagi mesin kampanye legislatif itu atau kampanye presiden saya lupa. Semakin banyak memang yang menghindari perpolitikan karena ada yang menganggapnya haram. Nah lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan sebagai muslim secara kolektif? Nah yang kedua, saya ingin menanyakan soal Sabian Mut'ah yang di Syiah dianggap baik. Yang saya tidak pahami mungkin karena Ustaz sudah mendalami soal Syiah, yang saya ingin pahami adalah apa sih dasar pemikirannya mereka mengatakan itu baik? Maksud saya begini, dalam Islam, dalam Islam itu semuanya, hampir semuanya, kecuali ibadah-ibadah ritual, itu semuanya rasional sekali. Seperti, kenapa menikah harus jelas, karena hubungannya dengan waris, dengan tanggung jawab, dengan nafkah, dan seterusnya. Nah, ini dengan mutlaknya bagaimana? Apalagi yang tadi katakan ada perempuan yang sudah 100 kali, kalau dia punya anak dari mut'ah, bagaimana urusan warisnya? Bagaimana urusan tanggung jawabnya? Bagaimana cekatan kependudukannya misalnya dalam sebuah negara Syiah? Kan akan lebih mudah. Mungkin ada penjelasan. Terima kasih. Baik, mungkin kita sebentar kita lihat dulu. Ini bapak yang berasal dari Bandung ya. Asli Bandung atau orang mana nih Kang Jalan Sunan? Kang Jalan asli Bandung atau pendatang Pak Sunan? Pendatang kayaknya. Tentang orang Bandung. Ya. Di sini kita lanjut dulu ya. Pertama berkaitan dengan mut'ah dulu yang jadi Kang Jalal. Kalau dilihat di dalam bukunya Al-Mustafa sedikit kritik sejarah Nabi halaman 36-nya, kalau dia menggunakan penggunaan logika, jadi ketika itu Umar bin Khattab khutbah, dalam khutbahnya itu mengingatkan masyarakat tentang haramnya koin mut'ah. Tapi yang disimpulkan oleh Kang Jalal, beliau mengatakan begini, hadis ini menceritakan khutbah sahabat Umar yang mengharamkan mut'ah yang dilakukan para sahabat sejak zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar. Artinya apa? Kang Jalal memahami nikah mut'ah itu halal sejak zaman Nabi dan zaman Abu Bakar. Kemudian pada masa Umar mut'ah diharamkan. Ini versi Kang Jalal. Maka dia mengatakan, manakah yang harus kita pegang? Hadis pengakuan Nabi yang membiarkan sahabatnya melakukan kawin mut'ah atau hadis larangan Umar, mungkin yang mana mau kita pilih? Nabi dan Abu Bakar membolehkan, sementara Umar melarang mut'ah. Kita mau pilih yang mana? Kata beliau, umumnya kita memilih yang kedua. Yaitu apa? Mut'ah itu haram. Padahal menurut kata beliau inginnya apa? Kita pilih Nabi, kita pilih Abu Bakar yang menghalalkan mut'ah. Nah pertama, ajaran mut'ah ini adanya dalam ajaran Syiah. Dalam kita tidak ada istilah mut'ah, karena dengan yang ini kita dengan nikah, dengan nikah untuk menentukan status nasab, dengan pernikahan juga adanya tawrits, yaitu waris mewariskan. Tapi dalam ajaran mut'ah otomatis nasab tidak ada. Ya otomatis nasab tidak ada, karena tidak jelas Bu, ketika orang ini sudah di mut'ah. Ya misal dulu pernah kita sampaikan kawin mut'ah itu seorang laki-laki dan perempuan langsung melakukan transaksi pernikahan, si perempuan mengatakan mata tunak si minka, ya ijab kabulnya. Jadi ijab kabulnya itu si perempuan mengatakan saya serahkan diri saya untuk kamu mut'ah. si laki-laki mengatakan qabil tu mut'ataki, saya terima mut'ahnya kamu. Kalau dalam Islam kan tidak begitu. Si perempuan dinikahkan oleh wali. Ya, si wali mengatakan saya nikahkan. Gimana, masih ingat Bu Redaksi ini? Yang saya hafal Arabnya, kalau Arabnya cepat, karena nikahnya saya dengan Arab. Angkah tuka wazawai tuka, ya binti pelanah binti pulang, dimahar kadawakan, selesai. Tapi yang nikahkan adalah orang tua atau wali. Tapi kalau dalam mut'ah itu tidak ada. Tidak ada perwalian, ya tidak ada saksi. Laki-laki dan perempuan bisa kawin mut'ah di kamar berdua, di hotel berdua, sudah. Kemudian disepakati nikahnya mau berapa jam, mau yang singkat, mau yang panjang. Ya, misal dengan 1 jam saja, atau dengan 1 malam, atau 2 minggu. Itu perkawinan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ya, dengan akad. Nah, maka perceraian pun terjadi sesuai dengan waktu yang disepakati. Kalau nikah itu hanya 2 jam, ini kan nanti dia nikah lagi dengan yang lain, nasabnya gak jelas, ini anak siapa. Makanya dalam testimoni pengakuan orang-orang wanita Syiah, yang dirugikan rata-rata adalah kaum perempuan. Ya, rata-rata, karena ini ngandung siapa? Ini bapaknya banyak. Jadi tadi aja 100 kali siapa kalau dia punya anak dengan bapak siapa? Nah, maka dalam nikah mut'ah Allah alam tidak jelas status nasab kepada siapa. Nah, kemudian juga hak waris ya otomatis tidak ada, karena perceraian juga sudah ya tuntas. Jadi dengan 6 jam selesai mereka nikah, sudah berlalu. Ya, tidak ada punya hak. Misal nanti kalau anaknya bagaimana. Bahkan nanti banyak kasus terjadi, nikah mut'ah itu bisa inses. Ya, bagaimana seorang anak bisa mut'ah ibunya? Seorang bapak bisa mut'ah dengan anak perempuannya? Seorang kakak laki-laki bisa mut'ah dengan adik perempuannya? Itu kan banyak kasus terjadi. Ya, maka nikah mut'ah itu hakikatnya adalah perzinahan. Kemudian otomatis merusak tatanan. Ya, tadi status nasab tadi juga menjadi tidak jelas. Walaupun di sini Kang Jalal mengatakan umumnya kita memilih yang kedua, dan beliau nanti bisa dilihat dalam status istrinya, Ibu Emilia. Ya, Ibu Emilia mengatakan dulu, sekarang sudah dihapus itu. Ya, Ibu Emilia mengatakan barang siapa beliau mengatakan nikah mut'ah bagi saya adalah bagaikan sambal. Ibu, sambal itu haram apa halal? Halal. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang suka sambal? Enggak. Ya, tidak semua orang suka sambal. Artinya sesuatu yang halal itu belum tentu orang-orang suka. Maka Ibu Emilia mengatakan nikah mut'ah bagi saya adalah bagikan sambal. Dan saya tidak suka sambal, kata dia begitu. Tapi ujung-ujungnya perkataan dia, barang siapa yang menuduh saya kawin mut'ah, maka sama dengan menuduh saya telah melakukan zina. Artinya apa? Dia tidak konsisten. Ya, dia tidak konsisten. Harusnya dia bangga dong, dia senang. Oh, saya telah kawin mut'ah, pahala saya mut'ahnya kalau sekali sama dengan Husain, kalau mut'ah 2 kali sama dengan Hasan, kalau sampai 4 kali itu sama dengan Nabi, 3 dengan Husain, dengan Hasan ya. Harusnya kan senang. Tapi dia mengatakan, yang nuduh saya mut'ah sama dengan nuduh saya berzina. Artinya apa? Zina dan mut'ah menurut dia adalah sama. Sudah kan? Baik, yang berikutnya adalah berkaitan dengan sikap kita, ya secara kolektif, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, ya lakukanlah atau bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sosok-sosok yang masuk di parlemen, ya kita juga berharap mereka juga bisa mengambil ya peran ini, walaupun di antara yang saya tahu, misal Pak Fadlizon itu termasuk yang tahu Syiah itu sesat. Ya, walaupun maka sempat dulu beliau termasuk yang menyatakan Gerindra mengambil sikap, atau secara pribadi dia menyatakan, ya jadi beliau mengatakan keberadaan Syiah di Indonesia ini perlu dipertimbangkan. Itu sempat ya keluar perkataan itu setelah beliau dibisiki oleh Pak Kiai Khalil Ridwan, karena Pak Fadlizon dekat dengan Pak Kiai Khalil. Kemudian Pak Kiai Khalil termasuk yang kencang dalam masalah Syiah. Nah, maka Pak Kiai Khalil menitipkan pesannya melalui Pak Fadlizon. Tetapi masalahnya ya demikian politik. Kadang-kadang suara yang minoritas bisa dikalahkan oleh yang mayoritas. Ya, sehingga ya kita berharap sebenarnya dari para aktivis yang masuk di parlemen, ya untuk kencang kepada si A, ya walaupun kita sayangkan ya di antara mereka justru ada yang ketika berkaitan si A Sampang Madura justru aktivis dakwah yang suka lomen malah mendukung si A. Jadi yang tadi kita menaruh harapan pada mereka, ya kemudian justru kita apa seolah seperti kecewa jadi mereka. Tetapi ada langkah lain selain langkah kolektif yang dilakukan secara politik, juga bisa dengan kita mendatangi lembaga-lembaga yang punya otoritas, di antaranya yang kita lakukan yang MUI. Ya kita di bulan Syawal yang lalu, kita ya dipropon oleh Pak Kiai Atian Ali, satu bis rombongan dari Bandung datang ke MUI Pusat, dari Aceh, dari Medan, dari Balikpapan, dari Jawa Timur semuanya datang ke MUI Pusat, kemudian minta kepada MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa sesat, dan 3 bulan kemudian kita akan datang lagi yang minta kelanjutan dari apa yang sudah mereka lakukan oleh kalangan ini tadi. Jadi karena ibu sudah mulai pada rapi-rapi, tapi yang jelas kita lakukan semaksimal mungkin. Ya kalaupun di Bandung ada ritual Asyura, ya mungkin kita ikut kontribusi lah, paling tidak menyebarkan broadcast untuk melakukan apa aksi barangkali besar-besaran. Ya ini juga salah satu langkah secara kolektif. Ya barangkali demikian yang kita bahas pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak, barangkali jawaban kita agak tergesa-gesa dan kondisi waktu yang ada. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk selanjutnya, untuk menutup acara, barangkali diserahkan pada tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita mendengarkan pemaparan mengenai sekelumit penyimpangan si A melalui apa, testimoni dari salah satu ulama Syiah yang mendapatkan gelar Ayatullah dengan pertobatannya, kemudian masuk kembali ke dalam Islam atau kembali kepada Islam. Dan insya Allah kita akan masuk kembali nanti di bulan November, minggu pertama dan kedua seperti biasa. Materinya adalah tema akidah, dan kita akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.